Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang atas nikmat dan karunianya kita bisa kembali berjumpa pada pertemuan subuh kali ini di hari Jumat, hari yang mulia, 29 Sya'ban 1443 Hijrah atau bertepatan dengan 1 April 2022. Salawat serta salam juga mari kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua istiqomah di atas sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin. Selamat datang mahasantri Mira Institute, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Izin mengingatkan bagi teman-teman yang sudah tergabung pada sesi Zoom di subuh kali ini untuk bisa menyesuaikan format namanya sesuai dengan format yang sudah ditentukan seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk ke sesi utama bersama guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA, izin saling mengingatkan untuk senantiasa menjaga adab-adab kita dalam bermajelis, ikhlaskan hati kita, luruskan niat kita hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokus dalam menyimak materi yang akan disampaikan. Siapkan buku dan juga alat tulisnya, catat setiap materi yang akan disampaikan. Gunakan pakaian terbaik yang sopan, yang sesuai dengan syariat, duduk yang baik, tidak sambil rebahan, tidak sambil makan, atau tidak sambil melakukan aktivitas apapun, agar teman-teman bisa fokus menyimak materi yang akan disampaikan. Semoga dengan ikhtiar kita, memperhatikan adab-adab kita dalam bermajelis, Allah turunkan keberkahan untuk kita semua sehingga Allah mudahkan kita untuk bisa memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon kiranya untuk berkenan mengaktifkan kameranya agar kita bisa saling mengenal antara satu dengan lainnya dan bisa saling mendoakan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah sesaat lagi kajian akan segera kita mulai. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, tepikan hal-hal yang bisa mengganggu fokus kita selama kajian berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga semua kita senantiasa disehatkan, dimuliakan, dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya berada di lokasi untuk pembangunan pesantren. Alhamdulillah seperti saya janjikan, hari ini kita akan update dari mulai awal kita lihat lokasi belum diapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim, sayyidina Muhammadin al-amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, falatamutun illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala mengawali jumpa kita di hari ini, hari Jumat, pekan terakhir di bulan Syaban, dan tepatnya 29 Syaban 1443 Hijrah. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh aktivitas kita sampai dengan detik ini yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang diridhoinya. Dan semoga seluruh aktivitas kita yang sedang atau akan dilakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tetap berada dalam ruang rahmat-Nya. Kita bermohon kepada Allah semoga hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan, kemampuan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. pun demikian dengan para pelaku maksiat, dan dimungkinkan kita berada di antaranya, diberikan kekuatan untuk bertaubat, memperbaiki, dan juga meniti langkah-langkah kebaikan, sehingga dengan itu dapat tampil mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan seperti disampaikan di dua pertemuan terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita akan menghadirkan dua topik utama. Yang pertama terkait dengan dialog persiapan-persiapan Ramadan, dan alhamdulillah kemarin telah kita tuntaskan ba'da subuh. Barangkali kemarin tidak tersambung live karena saya pun berada di ruang yang berbeda di luar kota, sehingga dengan keterbatasan yang ada, tapi tetap kita mencoba memenuhi janji. Yang kedua, hari ini kita akan mencoba juga membahas tentang persiapan pengantar kepada Ramadan pada puncaknya, yaitu bagaimana petunjuk untuk menentukan awal Ramadan. Dan ini pun terkait dengan Idul Fitri, Idul Adha, khususnya di tiga waktu yang berkaitan. Semoga Allah memberikan kemudahan pada apa yang akan kita uraikan, dan dibimbing kita untuk mengamalkan apa yang telah kita bahas dengan pengamalan yang terbaik berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita langsung saja mulai pada pembahasan kita. Teman-teman sekalian, untuk menetapkan awal Ramadan, juga mengakhirinya dan mengantarkan kepada awal Idul Fitr, pun juga untuk menetapkan awal Idul Adha, di dalam Islam, alhamdulillah, seluruhnya diberikan petunjuk-petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dalam konteks kita beribadah, atau bahkan berakidah, atau bahkan bermuamalah, juga berakhlak, seluruh empat pilar ini, empat pilar dalam keislaman, akidah, kemudian ibadah, kemudian muamalah, dan akhlak, seluruhnya tidak diberikan kepada kita bimbingannya, kecuali juga disertakan kepada kita seluruh tuntunan-tuntunan yang sifatnya komprehensif, bahkan sangat detail, ya, dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Seluruh aspeknya tidak kita diperintahkan, atau bahkan tidak kita dilarang, kecuali dijelaskan kepada kita bentuknya seperti apa, gambarannya bagaimana, ketentuannya seperti apa, sehingga tidak ada satupun ibadah yang ditunaikan kecuali jelas petunjuk-petunjuk yang dimaksudkan. Pun demikian dengan siam Ramadan, puasa Ramadan yang akan ditunaikan, dimulai dari awal menentukannya, agendanya, sampai dengan hal-hal yang berkait dengan perintah atau larangannya saat menunaikan ibadah siam itu, tuntas juga diterangkan, dan sebagian besarnya telah kita uraikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita akan mulai kepada awal bagaimana menentukan Ramadan, menjalaninya. Maka Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 189 akan jadi pijakan awal kita, dan dari sini nanti akan terkorelasikan dengan keterangan-keterangan yang insya Allah coba kita uraikan. Kita mulai dulu dengan Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 189. Tema kita hari ini adalah petunjuk menentukan Ramadan. Ya, yang dimaksudkan adalah awal waktu Ramadan. Baik, kita mulai dengan Quran surah ke-2 ayat 189. Saya akan menerangkan dengan izin Allah secara berurut, dari mulai keterangan di Al-Quran, kemudian penjelasannya di hadis, lalu kita lihat dasar ilmiahnya juga secara saintifik, sehingga keseluruhannya bisa diketahui dengan baik. Satu kali, asbab nuzulnya juga kita akan coba ulas, atau kita akan coba awali dengan sebab turunnya ayat ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Abdullah bin Abbas, beliau putranya paman Nabi Abbas, ya, bin Abdul Muttalib, itu seringkali punya karakteristik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang didengar, dilihat, diamati, dikonfirmasikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kondisinya masih junior, ya, dan ini tipikal juga karakter anak-anak yang gemar menanyakan sesuatu, ya. Satu kali beliau mengamati perubahan-perubahan hilal, ya, fase-fase perubahan pada bulan itu disebut dengan hilal namanya. Jadi kalau kita melihat bulan, teman-teman sekalian, ini bahasa Arabnya, bulan itu bendanya, saya terangkan pelan-pelan ya supaya mudah untuk dipahami. Bendanya, benda langitnya, itu bahasa Arabnya disebut dengan qamar namanya. Ya. Qamarun. Ya. Jelas ya? Jadi kalau ada qamarun itu artinya apa? Bulan, menunjuk kepada benda langitnya. Ini pemaknaan yang real, yang fisikal. Kadang-kadang nanti juga orang Arab menggunakannya untuk makna metafor, menunjukkan kepada sosok misalnya yang indah dipandang, memberikan pantulan-pantulan cahaya atau aura-aura kebaikan yang baik. Itu kadang orang Arab menyebutnya juga dengan Qamarun. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW dalam beberapa syair disebut dengan Qamarun. Ya, Qamarun sidinan Nabi. Itu kan? Nabi kita Muhammad SAW itu enak dipandang, lembut, dan memancarkan kebaikan-kebaikan. Ibu juga secara metafor, peran ibu disebut dengan Qamar. Ya, di surah Yusuf itu ketika Nabi Yusuf AS bermimpi, ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kan? Jadi beliau melihat 11 gemintang, matahari dan rembulan, hormat kepada beliau. Nah, qamara yang dimaksudkan metafor untuk gambaran ibu. Kenapa ibu dimetaforkan, dikiaskan dengan rembulan untuk memberikan kesan kelembutannya, pancaran-pancaran kemuliaannya, kebaikannya. Itu ada makna tersendiri. Ini qamar. Nah, bulan ini, teman-teman sekalian, seperti diketahui, dia berotasi di porosnya. Ya, dia berotasi di porosnya. Saya jelaskan dulu sedikit ya. Bulan ini berotasi di porosnya. Dalam bahasa Arab, poros ini disebut dengan manzilah namanya. Ya. Manzilah. Jamaknya disebut dengan manazil. Jamaknya disebut dengan manazil. Sudah ya? Jadi, sama, bulan juga berotasi, beredar, dan berada di porosnya. Ya, seperti bumi juga demikian, ya, matahari juga berputar, dan seterusnya. Dan memang hukum kehidupan secara fitrah, kalau kita gali lagi dalam ilmu hikmah, ya, semua berputar, menandakan peredaran waktu, dan pada akhirnya kembali kepada spirit tawaf. Berputar, berputar, selain menjalani aktivitas, bagaimana aktivitas itu memiliki nilai di hadapan Allah dengan berzikir, beribadah, dan sebagainya. Mungkin nanti dalam pembahasan-pembahasan seperti fikih umrah dan haji itu bisa diuraikan secara mendalam. Intinya, rotasi bulan pada porosnya ini, di manzilahnya ini, manazilnya ini, terkait dengan posisi kita yang berada di bumi misalnya, kan? Kita berada di bumi dan digambarkan dengan al-ard. Al-ard itu asalnya tempat yang dipijak gitu kan. Di setiap kita memijak sesuatu itu disebut ard. Karena kita bermukim, beraktivitas, berpijak di bumi, maka al-ard ini juga diidentikan atau diterjemahkan dengan bumi. Dalam keadaan kita bertempat tinggal di bumi ini dan bulan juga berotasi, dan pada rotasinya juga ada kondisi-kondisi juga bumi berotasi, berputar pada porosnya, bulan demikian, dan posisi-posisi ini juga berubah dalam konteks bulan pun mengitari bumi, maka pandang kita, kan, posisi pandang kita ke bulan berdasarkan dengan rotasi bulannya, kemudian bumi berotasi, dan juga kinerja bulan untuk mengelilingi bumi, maka nampaklah posisi-posisi bulan itu, yaitu bisa berbeda-beda bentuknya bergantung keadaan kita dalam memandang bulan, ya, pada posisi tempat kita berpijak. Ya, boleh jadi kita berada di sini misalnya, maka melihat bulan secara sempurna, ya, dengan pantulan cahaya yang dipantulkan oleh, disinarkan oleh matahari dan terpantul kemudian ke bulan, gitu kan? Kemudian kita bisa melihat. Kemudian kalau posisi kita berada di sini, ya, boleh jadi kita melihatnya tidak seutuhnya. Boleh jadi kalau ketika kita posisinya ada di sini, melihat juga tidak seutuhnya. Ya, pun demikian, kalaupun kita ada di sini, tentu kondisi bulan tidak seperti yang terlihat pada umumnya. Ya. Boleh jadi juga tidak nampak. Nah, ini dalam konteks bulan itu berotasi, juga berputar, juga mengelilingi bumi. Yang paling menarik adalah penampakan-penampakan bulan itu mengalami perubahan-perubahan, mengalami fase-fase. Maka fase-fase perubahan bulan yang tampak ini, ya, itu disebut dengan ahillah, jamak dari kata hilal. Jamak dari kata hilal. Jelas ya? Jamaknya hilal, jamaknya ahillah, bentuk tunggalnya apa? Hilal. Jadi terkadang kita melihat misalnya bentuknya sabit begini, ya. Terkadang kita melihat lengkung begini, sabitnya ke bawah. Terkadang kita melihat penuh seperti ini, ya. Kadang kita melihat setengahnya gitu, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini fase-fase ini terlihat sabit seperti ini, ya, terlihat seperti ini, terlihat demikian, terlihat penuh, ya, bahkan hilang sama sekali. Fase-fase ini setiap satunya itu disebut dengan hilal namanya. Jamaknya disebut dengan ahillah. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma saat kecil itu sering mengamati gitu ke bulan, bertafakur melihat. Ya, itu amalan di Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat 190 sampai 191. Kan inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Gitu ya? Jadi bertafakur melihat, merenungkan, kok ini bulan bentuknya beda-beda gitu ya, hilalnya beda-beda, malam ini terlihat A, besoknya terlihat B, C, demikian. Maka dikonsultasikanlah, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sosok yang seringkali oleh beliau taklimnya diikuti, kemudian karakteristiknya, sifatnya, langkahnya, perilakunya itu diamati untuk bisa ditiru, diamalkan dalam kehidupan. Maka ketika dikonsultasikan, ditanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mendapatkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Quran surah kedua ayat 189. Nih. Yas'alunaka 'anil ahillah. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak bertanya, berkonsultasi, menanyakan kepadamu tentang fase-fase perubahan ini hilal. Ya, fase-fase perubahan bulan. Ini menarik ini. Ya, yang bertanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tapi kemudian ayatnya ketika turun itu menggunakan bentuk fi'il mudhari. Yes, alu naka, kan? Nah, kemudian bentuknya jamak. Jadi yes, aluna. Ya, bentuknya jamak. Mudhari itu kan kita tahu, ya, bahwa sifatnya dia progresif, punya tiga makna utama: present, continuous, and future, gitu kan? Pada saat dia ditanyakan dan berkelanjutan sampai di masa depan. Jadi ketika pertanyaannya itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, konfirmasi jawaban yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luar biasa. Jadi bukan hanya pada waktu itu saja. Boleh jadi nanti Muhammad SAW sekarang beliau yang bertanya. Nanti ada juga yang mengamati fase bulan, mungkin akan bertanya lagi. Ya, ke depan juga di masa depan mungkin akan ada yang mengamati itu dan melakukan riset terhadap perubahan-perubahan itu. Maka dijawablah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah penciptanya dengan menyampaikan yas'alunaka 'anil ahillah, mereka boleh jadi bertanya dan akan bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan setelah engkau wafat pun boleh jadi akan ada yang mengamati, penasaran dengan fungsinya, akan merisetnya gitu kan, tentang fase-fase perubahan bulan. Dan terbukti sampai dengan kini banyak yang meriset itu, banyak yang mengamati. Ul, ya, katakan, viralkan, jawab, ya, iya, fase-fase perubahan itu, ini hilal ahillah itu, fase-fase perubahan bulan itu mawaqitu linnas, mawaqit, ya, mawaqitu linnasi wal hajj. Sampaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fase-fase perubahan bulan itu, ya kan, mawaqitu linnas, dapat dijadikan patokan, ya, dasar sebagai penunjuk pada perubahan waktu. Ya. Fokus penunjuk pada perubahan waktu, ya kan? Linnasi, bagi manusia pada umumnya. Nah, ini Allah tidak mengatakan lil mukminin, lil muslimin saja, tidak, tapi ada hukum-hukum kehidupan yang sifatnya universal. Semua orang dapat memanfaatkan riset terhadap fase-fase perubahan bulan untuk melihat perubahan-perubahan waktu yang berlangsung selama sebulan, ya, yang berlangsung selama sebulan. Wal hajj, demikian juga kalau engkau ingin mengetahui tibanya waktu haji, karena kan yang viral pada masa itu kan ada dua sisi, Ramadan juga dengan haji gitu kan, dan haji itu sesuatu yang sangat luar biasa karena semua orang kan pada datang gitu, merapat ke Mekah, ya, untuk menunaikan ibadah yang dimaksudkan, dan harus ada kejelasan kan, ada petunjuk bagaimana menentukan awal untuk memulai ritual haji ini dari wukuf yang dimaksudkan dan seterusnya. Maka patokan untuk menetapkan ini bisa diamati dari perubahan-perubahan fase bulan. Fase, setiap fasenya disebut dengan hilal, kemudian seluruh perubahannya disebut dengan ahillah. Maka dari sini, teman-teman sekalian, Al-Quran mengonfirmasi juga kebiasaan masyarakat Arab yang pada masa itu memang secara simpel kalau mereka ingin melihat, ya, perubahan-perubahan waktu yang menunjukkan waktu berubah itu setiap bulan, ya itu sederhananya lihat aja ke bulan. Ya, lihat aja ke bulan. Kalau ditemukan misalnya bentuknya hilal semacam ini, ya sabit gitu ya ke atas seperti ini. Nah ini disebutnya dengan hilal awal bulan. Ya, awal bulan. Baik, sederhananya demikian. Jadi kalau melihatnya bentuknya begini, oh itu awal bulan tuh. Hilalnya hilal awal bulan, jadi fase pertama. Kalau melihatnya misalnya penuh bulat seperti ini, bulat penuh gitu kan. Nah ini pertengahan bulan. Ya, kelihatan putih gitu sinarnya. Sederhana kan simpel pada masa itu. Ya, tidak ada pendekatan-pendekatan hitungan yang kompleks dan seterusnya. Jadi simpel aja, lihat aja ke atas ke bulan. Kalau misalnya kelihatan putih, bersih, ya, sinar dan seterusnya, bulat terlihat dalam bahasa Arab itu bersih, putih, terlihat gitu kan, dengan jernih itu disebut bidh namanya. Bidh. Ya. Dari kata bayadun gitu kan, kata bayadun, terlihat ya, teman-teman sekalian. Nah, ini pertengahan. Ya, pertengahan bulan ya. Kalau tidak diawali dengan 13, 14 dan 15 puncaknya. Jadi orang Arab itu sudah mengerti pada masa-masa itu. Ya, dan dikonfirmasikan oleh Al-Qur'an itu bisa digunakan sebagai patokan ya. Jadi kalau melihat ke atas simpel aja. Oh, ini bulat nih, kelihatan purnama gitu kan. Ah, ini pertengahan pasti nih. Kalau enggak 13, 14, 15. Ya, kalau nanti sudah mau menghilang sedikit-sedikit ya, sudah mulai kelihatan samar-samar, kelihatan masih bulat tapi samar-samar, ini 15 nih gitu kan. Terus sampai mau hilang-hilang-hilang, habis kembali lagi nanti. Setengah-setengah-setengah sampai sabit lagi. Ya, sampai nanti hilang. Begitu hilang total, ini simpelnya ya, simpelnya. Ya, begitu hilang total, tidak terlihat sama sekali, ya, hilang aja bulannya tuh, hilang. Ya. Nah, ini akhir bulan, akhir bulan. Nah, ini tidak berlangsung, teman-teman sekalian, di akhir bulan ini, tidak berlangsung, kecuali ya di tanggal 29, kalau dihitung tuh 29. Jadi setiap tanggal 29 di akhir bulan, ya simpelnya kan begitu. Setiap tanggal 29 di akhir bulan, ya, maka perubahan-perubahan fase hilal ini, ya perubahan-perubahan fase bulan ini, setiap akhir bulan, ya menjadikan keadaan bulannya nggak tampak. Ya, nanti kita akan lihat ya. Berdasarkan posisi-posisi kita berada di mana, kan ini berputar terus nih. Ya, bulan juga berotasi, kemudian juga memutari bumi, ya. Buminya juga berputar, otomatis juga setiap waktu, karena mengalami kondisi ini, posisi-posisi kita terhadap bulan itu, ya, cara pandangnya, ya, posisi pandangnya pasti akan berubah. Ya, berdasarkan garis horizon nanti, ya. Dan dari sinilah kemudian akan terjadi perputaran-perputaran fase-fase bulan ini yang menandakan atau menunjukkan kepada kita keadaannya kemudian tidak sama ya dari apa yang kita lihat. Saya ingin menerangkan tentang kisah ini dulu, bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian turunlah jawaban Al-Qur'an untuk memberikan petunjuk secara simpel. Ya, riset aja tuh, lihat aja, amati aja gitu kan. Kalau kamu melihat kemudian bulan itu berubah-ubah fase-fasenya, itu menunjukkan satu keadaan perubahan-perubahan pada waktu. Boleh dijadikan sebagai patokan untuk berubahnya waktu. Ya, ya ini akhir bulan, awal bulan, ataupun juga pertengahan bulan. Itu simpelnya demikian gambarannya. Karena itu, teman-teman sekalian, kita tarik lagi ke Quran surah ke-10 Yunus ayat yang kelima untuk menegaskan ini. Naik sedikit levelnya. Jadi ini pembukanya dulu ya. Saya pun tidak terangkan dengan detail dulu, baru gambaran dulu ya, baru gambaran dulu. Jadi kesimpulan dari sini secara singkatnya bahwa bulan qamar berdasarkan juga rotasinya dan posisinya terhadap bumi atau juga keadaan kita yang berpijak di bumi, posisi kita dengan cara pandang kita terhadap bulan dan keadaan-keadaan bulan yang berotasi juga beredar mengelilingi bumi, ini menjadikan keadaan bulan itu mengalami fase-fase perubahan berdasarkan cara pandang kita, keadaan pandang kita. Ya, bisa dia berbentuk sabit, bisa dia berbentuk kemudian sempurna, bahkan bisa juga nanti tidak terlihat sama sekali berdasarkan keadaan bulan, ya posisi bulan terhadap bumi juga nanti dengan matahari. Ya, karena nanti ini kan nampaknya bulan kan berdasarkan pantulan sinar dari cahaya matahari. Nah, ini jawaban yang pertama yang sangat sederhana, simpel sekali. Jadi kata Al-Qur'an, ya udah, kamu lihat ke atas, maka keadaan-keadaan posisi-posisi bulan yang berubah-ubah itu bisa jadikan sebagai acuan waktu, patokan-patokan waktu. Secara simpel, lihat ke atas, lihat, oh ini pertengahan bulan, ini awal bulan, ini akhir bulan. Maka, teman-teman sekalian, tradisi yang berlangsung di era Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui awal pertengahan ataupun akhir bulan itu sangat sederhana. Ya, sangat sederhana. Amati, lihat fase-fase perubahan bulan. Fase-fase perubahan bulan. Ini yang dikenal dengan ahillah, jamaknya hilal. Ya. Jadi jangan dipahami bahwa hilal itu hanya satu fase saja, tidak. Setiap fasenya disebut dengan hilal. Tapi apakah hilalnya hilal awal bulan, pertengahan bulan, atau akhir bulankah? Oke, satu. Kemudian lanjut ke Quran surah 10 ayat 5. Quran surah Yunus ayat yang kelima. Ini yang nanti menguatkan lagi, ya, naik nih kadarnya secara ilmiah, naik gitu kan, untuk menjelaskan gambaran-gambaran yang dimaksudkan tadi, sekaligus menegaskan tentang poros bulan, rotasi dengan perannya dengan matahari dan turunan-turunan lainnya. Huwallazi, ya, dialah Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura, dapat kita qamarnya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan mentari, matahari, asy-syams, ya, dhiya'a, bersinar. Ya, fokus. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mentari bersinar. Awas nih, ini indah sekali nih ayatnya. Wal qamara nura, dan rembulan, al qamara nura, memantulkan cahaya. Wah, ini dahsyat sekali nih ayatnya nih. Jadi matahari bersinar, bulan memantulkan cahaya. Jadi Al-Qur'an mengonfirmasi bahwa rembulan itu tidak punya cahaya sendiri. Ya kan? Dia tidak bersinar, tapi dia memantulkan cahaya, ya, dari pantulan yang didapati dari sinar mentari. Dan ini sangat ilmiah, ya, kita bisa lihat pembuktian ayat ini dalam riset ilmiah yang kita saksikan saat ini. Ya, nanti kata nur itu kesannya banyak sekali dalam bahasa Arab, ya, kesannya banyak sekali. Tapi pada akhirnya kita akan temukan jika kata nur ini dalam bahasa Arab, ya, jika kata nur dilekatkan kepada benda, ya, dilekatkan kepada benda, baik yang sifatnya itu tidak bernyawa, ya, atau nanti ditarik kepada metafor yang bernyawa, sepanjang itu makhluk, maka yang dimaksudkan adalah ini, pantulan-pantulan cahaya. Misal, kalau terkait dengan bulan, ya, bulan, ya, benda mati, ya, dalam berkehidupan di universe ini, di jagat raya, maka disebut oleh Al-Quran dengan kata nur, cahayanya, bukan dengan dia, memberikan kesan bahwa dia tidak memiliki cahaya yang berdiri sendiri. Dalam arti mendapatkan pantulan, dari pantulan itu terlihat kemudian secara optik oleh kita seakan-akan memiliki cahayanya. Jika dimetaforkan dalam kehidupan kita, ya, semacam misal kita dapati Nabi Muhammad SAW diberi tugas oleh Allah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya, ya, dan Allah memberikan bimbingan gitu kan kepada insan beriman supaya keluar dari lorong-lorong kegelapan kepada cahaya, seperti di Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, gitu kan? Dan di Al-A'raf ayat 157, fattabi'un nura, ya, dan ikutilah oleh kalian nur yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksud nur, teman-teman di sini, ya, baik itu ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun juga bimbingan Allah kepada insan beriman adalah petunjuk-petunjuk Allah, cahaya-cahaya yang Allah berikan untuk membimbing manusia, tapi ini didapati, ya, secara metafor dari ikhtiar manusia sendiri untuk mendekat kepada Allah. Jadi ketika kita mendekat kepada Allah dengan beribadah, dengan sholat, dengan berdoa, maka seakan-akan itu menghadirkan, ya, satu pancaran gitu kan ke arasy, yang dengan itu muncullah pantulan bimbingan dari Allah kepada kita, ya, berupa cahaya-cahaya kehidupan yang mengarahkan kita kepada petunjuk-petunjuk yang benar. Jadi kenapa cahaya Allah itu disebut dengan nur? Salah satunya memberi kesan kepada kita bahwa cahaya-cahaya kebaikan itu, bimbingan kepada kemuliaan itu akan didapati, ya, ketika kita, ya, meningkatkan ibadah kita, mendekat kepada Allah, maka seakan-akan ibadah itu memberikan sebuah sinyal yang melahirkan pantulan bimbingan kepada kita. Itulah sebabnya hidayah itu seringkali digambarkan dengan nur, bahwa dia akan memantul cahayanya kepada kita kalau kita mengeluarkan ikhtiar maksimal kita untuk mendekat. Itu makna metafornya. Tapi saya mau kembalikan ke sini supaya tidak terlampau rumit. Ya, tegasnya Allah mengatakan matahari bersinar, lemburan, rembulan memantulkan cahaya. Kemudian setelah itu teruskan ayatnya. wa qaddarahu manazila. Ah, ini dia. Wa qaddarahu manazil. Kita temukan ini. Wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura wa qaddarahu manazil. Dan menetapkan kemudian, ya, di bulan itu memiliki poros untuk berotasi dia. Ya, ada porosnya tersendiri. Ya, ada tempatnya sendiri, tempat yang sangat kokoh yang tidak bergeser dari tempatnya. Artinya di situ gitu kan, walaupun dia berputar, ya, kemudian juga mengelilingi bumi juga, nah, tetap di porosnya saja. Dia enggak bergeser jauh, enggak pindah ke planet lain dan sebagainya. Ya, kalau pindah bermasalah gitu kan. Seperti matahari juga punya porosnya sendiri, bumi juga demikian, dan itu keseimbangannya sangat luar biasa. Ya, mudah bagi Allah untuk mengatur itu semua. Jadi menetapkan bagi rembulan itu manazil, ya, porosnya berbentuk jama untuk menunjukkan perubahan-perubahan ini berdasarkan posisinya nanti dengan bumi dan juga matahari. Lita'lamu, dan dari poros ini, ya, tempat-tempatnya ini untuk berotasi, berputar dan seterusnya, terjadilah perubahan-perubahan ahillah, ya, perubahan-perubahan fase bulan yang tadi dikonfirmasi di Al-Baqarah ayat 189. Dari situ lita'lamu, ya. Kenapa dijadikan bulan itu punya poros, keadaannya berotasi, berputar di tempatnya, mengelilingi bumi juga, kemudian juga korelasinya dengan matahari, ini disebutkan mataharinya, kita citrakan misalnya di sini, lebih besar. Nah, semua ini diantara manfaatnya adalah, kalau kita mau meriset, merenungi, mentafakuri, lita'lamu adada sinina wal hisab. Ini untuk dijadikan acuan bagi setiap manusia yang beraktivitas untuk menetapkan adada sinina, jumlah bilangan waktu dalam setahun, ya, bila untuk menggunakan hitungan-hitungan tahunan, ya, adada sinin, jumlah bilangan-bilangan waktu, ya, dalam setiap berganti tahun. Jadi kita bisa melihat dari interaksi antara matahari, bumi, kemudian rembulan, ya, manfaat besar yang bisa kita dapatkan dari sini, riset dari sini, itu bisa kita dapati informasi seputar perubahan-perubahan waktu yang berlangsung bahkan dalam konteks tahunan. Ya, jadi kalau singkatnya, kalau ingin menentukan siang gitu kan, waktu harian dan malam, berbeda perbedaan antara siang dengan malam, waktu harian, ya, Anda bisa gunakan patokannya matahari khusus. Ya, ketika matahari mulai bersinar, datang fajar, ini pembuka kepada pagi. Kemudian kalau mulai tenggelam, ya, tenggelam itu bahasa Arabnya maghrib, ya, mulai bersinar itu masyrik, masyrik, ya, mulai naik di arah timur. Ketika mulai naik, ya, naik gitu kan, bagi kita kan posisinya terbit, kita ketahui, ya, di timur, terbenam di mana? Di barat. Begitu mau terbit, nah, cahaya pertamanya disebut dengan fajar. Kemudian nanti berada di tepat di tempat terbitnya disebut dengan masyrik. Setiap naiknya disebut dengan isyraq. Posisi naiknya disebut dengan syuruq. Nanti bergeser sedikit, ya, memantulkan cahaya, ada bayangan, kemudian, ya, satu tombak lah, kalau diukur tombak itu masuk kepada awal duha, ya, yang kita sebut dengan syuruq. Kemudian setelah itu nanti terus pertengahan duha, akhir duha masuk ke duhur, ya, sampai dengan mau tenggelam disebut maghrib, sampai hilang sama sekali disebut dengan isya. Jadi kalau kita mau menentukan waktu harian, patokannya ini matahari. Jelas berdasarkan tentunya, ya, posisi bumi terhadap matahari, ya kan? Bagaimana posisi kita, adanya di mana? Masya Allah, itu dahsyatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tabarakal Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kesempurnaan putaran bumi yang sangat berputar cepat, sehingga dengan cepatnya itu kita tidak merasakan seimbang. Kan benda itu kalau berputar cepat seperti diam, kan? Ya, dalam kecepatan putarannya ini Allah mengatur bagaimana, ya, bisa terjadi perubahan posisi-posisi tanpa kita merasakan pusing, ya, tanpa kita merasakan goncangan-goncangan tertentu. Tahu-tahu berubah kan waktunya? Berubah ngelihat tuh, ya, seakan-akan mataharinya yang bergeser kan, padahal kita yang berputar tuh, ya, padahal kita yang berputar seakan-akan bergeser. Nah, itu hariannya bisa gunakan patokan matahari. Nah, kemudian perubahan-perubahan waktu harian yang terakumulasi menjadi bulan, ya, baik hari ini lewat, hari berikutnya itu dilihat sampai gimana caranya tahu ini sudah ke pertengahan dalam sebulan. Gimana caranya tahu ini sudah mau ke akhir dalam sebulan? Nah, ini patokannya yang digunakan ini, qamar. Ya. Lihat rembulan tuh. Ya, ketika dia berputar, berotasi di porosnya, dan mengelilingi bumi lagi, ya, patokan bulan keadaannya terkait dengan bumi, juga dengan matahari, ini bisa dijadikan acuan perubahan-perubahan ini untuk menetapkan waktu-waktu yang berlangsung dalam fase akumulasi sebulan. Lihat, sebulan, sebulan, sebulan. Lihat bulan, malam-malam, oh, terang luar biasa, sempurna, purnama. Oh, ini pertengahan. Ya kan? Oh, akhirnya nipis-nipis sampai hilang sama sekali. Oh, itu akhir bulan. Ya, sampai tiba nanti yang baru lagi berbentuk sabit seperti ini. Nah, jadi kalau untuk menentukan waktu akumulasi dalam sebulan, jadi sebut apa? Ya, patokannya menggunakan qamar. Waktu harian patokannya ini, ya, matahari. Nah, perjalanan ini terakumulasikan dari mulai sehari, dua hari, tiga hari, pekan sampai dengan bulanan sampai dengan ini. Gambaran interaksi antara matahari, bumi, bulan bisa dijadikan sebagai kalender patokan waktu untuk tahunan. Ya. Dari mana kita tahu sekarang sudah tahun sekian, dan bisa ditetapkan untuk ke depan, ya, dihitung. Ya, untuk diketahui, untuk dihitung. Jadi Quran itu luar biasa. Ya, silahkan kata Quran, gunakan ini, riset ini, amati ini, interaksi antara benda langit, matahari, kemudian bumi, bulan, dan turunan-turunannya. Dari interaksi ini saja, kamu bisa meriset, mengamati, dan mengetahui, serta menghitung dengan presisi yang tinggi. Ya, menghitung dengan presisi yang tinggi disebut dengan hisab namanya. Hisab. Ya, hisab. Nah, itu. Pernah kita dengar istilah kita akan dihisab, ya kan? Ya, hisab, kita akan dihisab. Kalau hisab melekat pada diri kita sebagai objek yang akan dihisab, itu disebut dengan hasiba, hasiba, gitu kan? Nah, prosesnya disebut dengan hisab. Hisab itu hitungan dengan presisi yang tinggi, ya, akurasi yang tinggi, itu dengan akurasi yang sangat tinggi. Makanya Allah ketika mengumpulkan kita di hari kiamat nanti, kemudian diberikan bukti otentik perjalanan kehidupan kita membawa misi di muka bumi ini, ya, dalam bentuk kitab yang diminta kita membaca, ya, maka Allah sampaikan kepada kita, iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Demikian di Quran surah Al-Isra itu, ya. Iqra kitabak, baca kitabmu, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba, maka cukuplah bagi kamu saat ini dihisab dengan akurasi yang sangat tinggi, setinggi-tingginya. Menggunakan kata hasiba karena kita jadi objeknya. Jadi objeknya. Nah, proses hitungan yang tinggi yang akurat ini itu disebut dengan hisab. Allah menyampaikan ini luar biasa, masya Allah, gitu kan? Dan tabarakar rahman, bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan manusia antar generasi itu, ya, akan selalu berkembang dengan tingkat pengetahuan yang Allah titipkan, Allah berikan, dan potensial dari perkembangan pengetahuan ini bisa diterapkan salah satu objeknya, ya, yang sekarang kita kenal dengan bidang astronomi, untuk mengamati benda-benda langit, spesifik di sini terkait dengan matahari, interaksi matahari, bumi, dan bulan, yang dari itu semua, kata Allah, bisa dijadikan sebagai objek hisab. Untuk menghitung dengan presisi dan akurasi yang sangat tinggi bagaimana waktu itu berlangsung dari mulai harian, bulanan, bahkan sampai dengan tahunan. Artinya, jangankan yang kemarin yang bisa dihitung, yang ke depan pun, yang sekarang pun, itu dengan riset yang bisa dilakukan, ya, manusia potensial, ya, kata Allah, akan diberikan bimbingan, menerapkan metode hitungan dengan akurat yang disebut dengan hisab, sehingga dengan itu dia bisa mengatur waktu ke depan. Ya, buktinya sekarang kita punya kalender. Ya, buktinya sekarang kita punya apa? Punya kalender yang kita bisa tetapkan dari sekarang dengan ukuran-ukuran tertentu. Kan kalau ditanya tanggal, tanggal berapa sekarang? Ya, sekarang tanggal Masehinya misalnya tanggal 1 April gitu kan. Nah, Anda sudah bisa tetapkan itu sekarang, itu sudah bisa melihat, ya, acuannya dengan menggunakan hisab, hitungan tingkat tinggi. Ya, berarti nanti ke depan, ya, sepekan ke depan nanti hari Jumat lagi tanggal berapa? Ini tanggal berapa? Jangankan yang tahun sekarang, tahun yang ke depan, 2 tahun, 3 tahun ke depannya, itu dengan menggunakan pendekatan ini, kata Allah, dengan riset, dan kamu hitung dari hasil riset itu dengan presisi yang tinggi, menggunakan nama hisab, gitu kan? Maka ada manfaat yang kamu bisa dapati dari situ, minimal untuk merencanakan kegiatan-kegiatan. Itu korelasinya dengan surah Al-Insyirah nanti. Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika faragab. Kalau mau sampai ke akhiratnya nanti di Al-Hasyr yang ayat 18 itu, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzakar wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini gambarannya, teman-teman sekalian. Jadi posisi rembulan, matahari, dan juga keadaan kita yang berpijak di bumi terkait dengan bulan dan mentari ini, di antara pengamatan dan riset yang bisa dilakukan, itu bisa dijadikan sebagai acuan waktu. Baik yang metodenya simple dengan hanya melihat, ya, kita melihat untuk bulan, ya, melihat bulan gitu kan. Kalau matahari kan kita rasakan cahayanya, ya, singkatnya kalau matahari itu gampang, ya, siang, ya, terang atau gelap, itu aja, ya. Kalau terang itu berarti siang, kalau gelap itu berarti malam. Cahaya awalnya disebut dengan fajar, lihat tuh falakis subhi, ya, falakis subhi, cahaya awal mula ketika membelah di waktu subuh. Jadi begitu gelapnya dibelah oleh cahaya, cahaya yang memancar pertama kali membelah gelapnya malam itu disebut dengan fajar. Ya, maka dari situlah kemudian terbuka keadaan-keadaan di pagi hari untuk menyiapkan rencana disebut dengan subuh. Ya, keadaan itu yang disebut dengan falak. Dari sini muncul ilmu falak yang sekarang disebut dengan astronomi. Falakis subhi. Ya, jadi simple, lihat ini matahari misalnya sudah mulai kelihatan fajarnya, fajar yang shadiq, fajar yang hakiki. Ya, maka dimulailah kemudian aktivitas awal pagi, ya, sampai kemudian siang, sampai kemudian sore, sampai kemudian matahari terbenam kembali. Itu dijadikan patokan, termasuk nanti ibadah-ibadah yang terkait dengan harian. Kan ada ibadah harian. Ya, karena ini bukan cuma menentukan waktu berkegiatan. Dalam kegiatan itu kan ada ibadah. Dalam ibadah ada yang sifatnya ritual. Bagaimana taunya kita dimulainya sholat subuh? Termasuk nanti puasa Ramadan. Bagaimana taunya puasa diawali yang memulai dengan kita nggak makan, nggak minum itu? Kan mulainya di waktu fajar, kan? Gimana untuk menetapkan fajarnya itu mulai tiba, waktunya ada? Patokannya matahari, karena kan harian. Ya, karena itu di Al-Baqarah ayat 187, ya, di pertengahannya Allah menyampaikan, وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Silakan makan dan minum senyamannya, ya kan, senikmatnya. Ya, sampai kapan tiba waktunya mulai puasa itu? Kapan mulai tiba waktu menjalankan puasa itu dijalani, kita menahan lapar dan hausnya, ya kan? Maka dimulai saat fajar tiba. Patokan fajar itu apa? Ini matahari. Makanya kalau kita ingin menghitung, ingin melihat, ya kan, dan menjalani ibadah waktu harian, itu patokannya mentari, matahari. Salat misalnya. Ya, salat. Dulu Nabi menyampaikan, ya, kalau kita mau salat, patokannya apa? Cahaya matahari. Ya, kalau sudah kemudian simpelnya yang ini. Ada metode untuk amati, lihat saja, lihat ya. Ada metode untuk menghitung, tinggal dua berdasarkan nanti perubahan-perubahan generasi, perubahan-perubahan zaman, waktunya berubah, generasinya berubah, tingkat pengetahuan bertambah. Simpelnya gunakan satu di antara dua ini. Bisa mengamati, bisa kemudian menghitung tergantung kepada keadaan umat yang berlangsung berkehidupan di masa itu. Maka zaman Nabi untuk menentukan waktu sholat sederhana. Kata Nabi, lihat bayangan pada tongkat, tanam tongkat kemudian. Ya, di lapang lihat. Ketika bayangannya dari tongkat itu, bayangan kan dihasilkan dari sinar matahari, pantulannya nanti menghasilkan bayangan. Ya, kemudian bayangannya sudah mulai misalnya sama dengan tongkat, kemudian mengecil sedikit. Nah, di tengah-tengah hari itu mulai masuk waktu zuhur. Semakin kecil lagi, asar. Ya, semakin mau hilang, kecil mau hilang, tipis, maghrib. Begitu hilang sama sekali, gelap, masuklah isya. Dulu begitu. Ya, itu sampai tahun 150 Hijrah, masih ada nanti satu masjid Korowain namanya di Tunisia. Saya pernah ke sana. Ya, di Korowain itu. Masjidnya luar biasa, masjid sangat cukup lama ya dalam sejarah Islam itu. Zaituna aja dibangun 150 Hijrah kalau saya tidak keliru itu. Lebih dulu dibandingkan Al-Azhar. Nanti kalau kita ke distrik Korowain, ada ke masjid, itu menarik tuh ya. Satu waktu mungkin kalau jalan-jalan ke Tunisia, teman-teman yang di Tunis juga mahasiswa tuh ya, yang belum pernah, saya sarankan juga bisa ke sana tuh, bisa melihat. Itu desain masjidnya menarik tuh, kayak ada, kayak seperti Masjidil Haram tempo dulu tuh. Ya, jadi tengah-tengahnya kayak ada lapang, gitu kan, terbuka gitu. Tapi di tengahnya itu, nanti ada semacam tempat seperti ini gitu ya, ada undakan tempat seperti ini nih. Kemudian di atasnya tuh ada hitungan-hitungan falak, astronomis gitu kan. Ya. Lalu dari sini tuh ada penunjuk waktu, pancaran sinar matahari, tembuskan, terus ada tongkat besi itu yang ditanam itu. Jadi menariknya, Allahu Akbar, nih orang-orang zaman dulu itu. Jadi matahari itu memantulkan menyinari, terus memantulkan cahayanya, tembusnya ke sini nih, ke tongkat ini. Jadi dari tongkat ini nanti memantulkan bayangan, di bayangan ini nanti akan kelihatan ada waktu-waktu, apakah zuhur, gitu kan. Apakah asar, atau maghrib, atau isya. Jadi muadzin itu tempo dulu melihatnya, begitu melihat bayangan, ada tulisannya tuh. Maghrib, ya ada zuhur, asar, gitu kan? Udah langsung. Adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai sebegitunya tuh. Ya, sampai nanti baru ditemukan jam pasir dan seterusnya, itu dalam Islam. Ya, setiap masa berganti, pengetahuan bertambah, risetnya kemudian dilakukan, maka mengalami perubahan-perubahan setiap masa. Termasuk kita sekarang. Ya, kita sekarang kan kalau mau sholat, patokannya kan nggak ngelihat tongkat lagi. Ya, tapi kan jam berapa sekarang dan seterusnya. Duhur jam berapa, asar jam berapa, sampai dengan isya. Nah, itu hisab namanya. Ya, dasar ayatnya apa? Ini. Nah, jadi untuk menentukan proses ibadah, baik yang sifatnya harian seperti sholat, tuh kan? Nah, sampai kemudian juga ke puasa dan turunan-turunannya, sampai bahkan ke haji, maka Al-Quran memberikan gambaran kepada kita, silahkan ambil di antara dua ini, yang paling simple, ya, yang mudah untuk dilakukan. Yang pertama, bisa dengan pengamatan, ya, seperti gambaran di Quran Surah 2 ayat 189, Ibnu Abbas mengamati, melihat, ada perubahan, ya, turun jawaban dari Al-Quran, simple, bahkan bisa digunakan sebagai perangkat untuk bisa memulai atau menentukan akhir dari proses ibadah. Nah, maka mengamati secara langsung objek yang menjadi patokan waktu untuk memulai atau menunjukkan akhir ibadah, mengamati secara langsung, itu disebut dengan ru'yah namanya. Ru'yat, bukan ru'yah ya. Bukan ru'yah tapi ru'yat, ru'yah. Kita tuliskan, ru'yah. Ru'yah. Ru'yatun. Pus. Ya apa? Ru'yah. Jadi ada ru'yah, ada ru'yah, itu beda. Kalau ru'yah itu mengangkat sesuatu yang asing dari satu benda yang aslinya. Ya, jadi kalau ada tubuh kita ini yang hakiki, yang realnya, ada benda asing yang melekat misalnya pada tubuh kita yang di luar keadaan tubuh yang normal, maka ingin diangkat itu disebut dengan ruqyah prosesnya, roka ya. Apa baik itu bendanya menempel berupa real misalnya kan penyakit atau macam-macam, atau yang sifatnya metafor. Ya, makanya ada orang misalnya taruhlah kasus kemasukan jin atau penyakit tertentu yang sulit untuk diobati secara medis dan sebagainya, maka nanti ada petunjuk-petunjuk terkait dengan ruqyah dan ada ayat-ayat spesifik terkait dengan itu. Itu babnya sendiri berbeda. Yang ini ru'yat. Ya. Ru'yat turunan dari derivasi kata ro'a. Derivasi kata ro'a. Ini infinitif kata kerjanya. Ro'a. Melihat. Ya. Dan ro'a ini sebenarnya kalau kata kerja, sifatnya kata kerja dari kata ro'a, itu dan turunannya memiliki dua makna. Bisa makna hakiki, real. Ya, yang real sifatnya. Real. Hakiki. Betul-betul melihat. Melihat objek ya dengan alat optik kita berupa mata secara langsung atau menggunakan perangkat ya. Jadi artinya kita menggunakan indera penglihatan kita melihat sesuatu. Ya, ana ra'aitu al-masjid amami. Saya melihat masjid ya di depan saya. Ya, ra'a itu melihat objek secara langsung. Bisa diartikan juga dengan rumusan pendapat, ya, cara pandang menggunakan perangkat ilmu. Jadi bukan indera spesifik dalam bentuk mata yang melihat, bisa menggunakan konstruksi pengetahuan untuk merumuskan satu pandangan sehingga dengan itu terlihat ya apa yang harus dilakukan. Ya, itu juga disebut dengan ro'a, ya kan? Dari kata turunan ro'a yara. Seperti kasusnya Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim, ya itu perpaduan antara makna real dengan metafor. Dengan yang majas, dengan yang metafor. Ya, saat Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi melihat Nabi Ismail alaihissalam, itu kan dalam mimpinya disembeli, lalu meminta pendapat Nabi Ismail untuk memberikan respon pada saat itu. Maka dua kata itu disatukan. Inni ara fil manami ya anni azbahuka fanzur madza tara. Dua-duanya menggunakan kata yang sama. Di surat As-Saffat itu kan, ya kalau kita lihat dari ayat 102 sampai 109 kan ada dialog yang berlangsung di situ. Ya ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Duhai anakku sayang, bapak ini melihat ya di mimpi bahwa bapak itu menyembelih kamu. Dilihatnya itu ya pakai turunan kata ra'a ya ra inni ara fil manami, ya kan? Maka fanzur madza tara. Nah, Ismail kan enggak lihat, tapi digambarkan itu sebagai citra di benak Nabi Ismail alaihi salam, dikonstruksikan dalam pikirannya apa pendapatmu? Fanzur madza tara. Ya, makanya kan kita sering dikhitab oleh Al-Qur'an ara'aita ara'aita ara'aita, ya kan? Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, ya kan? Selalu ara'ait ara'ait, apakah engkau tidak memiliki pandangan, ya kan? Maksudnya apa? Dicitrakan, disimpulkan, ada konstruksi di pikiran kita lalu disimpulkan, oh, orang gini enggak bagus, yang ini yang bagus, yang ini enggak bagus, ya kan? Dan seterusnya. Nah, itu jadi ada citra real, pandangan secara langsung, ada bentuknya metafor dari konstruksi pengetahuan. Tapi yang dimaksudkan dengan ru'yat ini, kalau yang dimaksudkan ru'yat pada proses pengamatan terhadap benda langit, itu yang dimaksudkannya adalah penglihatan secara real. Baik langsung terlihat benda langitnya, dalam konteks ini objeknya bulan, ya untuk menentukan awal waktu, terkait dengan perjalanan waktu dalam sebulan, atau menggunakan perangkat, baik langsung melihat ya dengan mata yang langsung, ya kan, real, atau menggunakan perangkat tertentu untuk terlihat juga oleh mata, itu disebut dengan ru'yat. Pengamatan. Jelas ya? Nah, ini yang pertama gitu. Pilihan yang pertama. Simpel saja. Atau yang kedua, bisa menggunakan patokan untuk mengawali ibadah itu berdasarkan perjalanan waktu ini, ya objek risetnya, pengamatannya benda-benda langit, silahkan diamati dengan pendekatan pengetahuan. Dengan hitungan akurasi yang tinggi, itu disebut dengan hisab. Dari sinilah kemudian, patokan-patokan kita terkait dengan waktu yang menjadi parameter ditunaikannya satu ibadah, baik sifatnya harian, ataupun nanti bulanan, bahkan nanti ada waktu yang sifatnya tahunan, ya, itu hanya didapati dua cara. Bisa dengan ru'yah, pengamatan langsung, ru'yah. Yang kedua, bisa dengan hisab, hitungan kompleks dengan presisi dan akurasi yang tinggi. Dua ini saja. Mana yang paling memudahkan, silahkan. Itu yang dilakukan. Ya. Jelas? Pelan-pelan. Di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tarik sekarang untuk praktek ini, ru'yat ataupun hisab. Di era Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengajarkan hal yang sangat simpel. Ya, kalau kita nanti baca di hadis Al-Bukhari termasuk juga hadis Muslim, Nabi menyampaikan keadaan umatnya pada masa itu. Di era Nabi itu zamannya ya seperti itu gitu. Apalagi lingkup masyarakat di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Inna ya ummatun ummiyah." Kami ini, kata Nabi, kami ini dalam sosiologisnya, antropologisnya, keadaan kehidupan masyarakatnya, masyarakat yang sangat simpel, kata Nabi pada masa itu. Ummatun umminya, ya, rata-rata itu ummi. La naktubu wa la nahsub, ya. Tidak terbiasa untuk menulis atau menghitung, karena keadaan masyarakatnya pada masa itu. Makanya Islam nanti datang dengan risalah yang mencerdaskan, memperluas literasi, ikra, baca, gitu kan. Kemudian nanti ada yang saat di ekspansi itu, ya, ada invasi dari pasukan Mekah dalam perang Badar itu, ya, terus ada syariat mempertahankan diri, maka terjadilah kemudian aksi militer yang dikenal dengan Badar itu, ya. Maka ketika ada kemenangan diraih, diantaranya tawanan-tawanannya kan, ya, diarahkan pada hal-hal yang positif, yang konstruktif, ya. Tawanan-tawanan Badar, siapa yang bisa baca, yang bisa menulis dan sebagainya, ya, ajarkan masyarakat-masyarakat ini supaya pintar, supaya naik, supaya bisa baca, bisa menulis. Lantas kemudian turun ayat-ayat ketika berkembang luas dan sebagainya, memotivasi, ya, supaya nanti ke depan tuh bisa meriset, bisa menulis, bisa membaca, bisa belajar, bisa meluaskan cakrawala. Tapi kondisi sosiologisnya itu di masa-masa awal Islam pada masa itu, umumnya masyarakat secara umumnya itu orang-orang yang simple, ya, tidak bisa melakukan hitungan-hitungan yang kompleks dalam konteks hisab. Makanya kata Nabi, la naktubu wa la nahsub. Umumnya masyarakat itu ya nggak biasa pada umumnya menulis, ya, keadaan masyarakat masa itu, dan juga apalagi hitungan yang kompleks. Maka kata Nabi, simpel saja, ya, asyahru kaza wa kaza, bulanan itu menunjuk pada waktu perjalanan bulan, simpel kata Nabi. Kalau enggak 29, 30 jumlah bilangan waktu dalam sebulan itu. Jadi kata Nabi, asyahru hakaza wa hakaza, memperlihatkan isyarat dengan tangannya, kalau enggak 29, 30. Maka terkait dengan puasa, virallah hadis-hadis, baik di Al-Bukhari, di Muslim, apalagi hadis-hadis yang lainnya. Saya menyebutkan Al-Bukhari dan hadis Sahih Muslim untuk patokan yang paling utama saja, sehingga enggak banyak kita repot misalnya menjadikan acuan pada yang lain, karena di sini berkumpulkan dengan lebih mudah untuk diamat. Maka kata Nabi, sumu liru'yatihi. Terkait dengan Ramadan pun, kalau ingin tetapkan awal bulan, karena bulan ini, waktunya terkait dengan bulan, maka objek yang diamatinya ini, qamar. Fase perubahannya, ahillah. Tinggal dilihat apakah untuk mengawali atau mengakhiri atau pengen lihat pertengahan. Kalau mengawali berarti yang diamati adalah hilal fase pertama awal bulannya. Hilal awal bulan. Apa rumusnya? Dengan cepat Nabi SAW mengatakan asyahru kaza wa kaza. Ya, bulan itu sebulan itu 29 atau 30 hari. Jumlahnya 29 atau 30 hari. Sederhana kata Nabi. Setiap tanggal 29 udah sumu liru'yatihi. Dah, simple. Karena ini masyarakat simple, dah gampang. Sumu liru'yatihi. Mulailah puasa, lakukan puasa. Dengan apa? Mulai dengan pengamatan dulu dengan ru'yat. Ini yang diterapkan di era Nabi. Ru'yat. Sumu, sumu liru'yatihi. Amati pas sebulan. Ya? Dan Nabi memberikan batas yang tegas. Ya? Batas yang tegas. Apa di batas tegas itu? Batas ketika sampai kepada akhir bulan. Ini bisa dilakukan pengamatan itu ketika sampai di akhir bulan. Ya. Kapan akhir bulan tiba itu? Nah, berdasarkan posisi bumi, kemudian ada rembulan, ada matahari. Jika ini dalam perputaran ini, bumi juga berputar di porosnya, bulan juga sama terus mengelilingi bumi, dan bumi juga sama mengelilingi benda langit, mengelilingi matahari. Nah, ini perputaran-perputaran ini secara cepat dan seterusnya menjadikan posisi-posisi bumi, ya, terhadap kemudian bulan juga matahari selalu berubah-ubah, tidak dalam posisi yang sama. Ini yang menjadikan kita merasakan siang, merasakan malam, dan turunan-turunan lainnya yang berganti waktu. Dalam kondisi ini, selama ini mengalami proses tadi, ya, waqaddarahu manazila, itu ya, berproses demikian, itu nanti puncaknya pada usia yang ke-29, hari ke-29, maka posisi-posisi ini akan berubah nih. Beradalah di satu garis yang sama. Ya, Ijtima namanya. Ijtima itu berkumpul. Berkumpul di satu garis yang sama. Yang sekarang disebut dengan konjungsi namanya. Konjungsi. Ya. Saat posisi matahari, kemudian bumi dan bulan berada di satu garis yang sama. Sehingga dengan garis itu, nanti ini beda dengan gerhana ya. Beda dengan gerhana. Nanti gerhana itu ada batasnya sendiri gitu ya. Gerhana ada babnya sendiri, purnama ada babnya sendiri. Yang ini adalah fase akhir bulan untuk menunjukkan kepada new moon. Gitu kan? Untuk menunjukkan pada bulan baru. Nah, karena posisinya ini sejajar, ini taruhlah kita gambarkan seperti ini nih. Ya, terus kita berada di posisi ini ya. Ya. Maka sinar yang tampak kemudian dari matahari itu, ya, sinar yang memancar. Kalau tampak kan kita kelihatan sedikit ya, melihat langsung kan ada resiko-resiko tertentu ya. Sinar yang kemudian terpancar, ya, tidak terpantul sempurna kemudian pada rembulan, bahkan tertutupkan oleh bayangan, oleh keadaan bumi pada masa itu, sehingga yang tampak dari bulan itu gak kelihatan. Dari tempat kita berpijak. Itu posisinya di tanggal 29. Ya, paling gampangnya gini. Kalau ngelihat teoritis kan begini-begini, paling gampangnya lihat aja malam ke bulan. Kalau nanti dari bulat, ini masih pertengahan. Berkurang cahaya, sampai sabit. Kalau sabitnya udah begini, mau akhir nih. Kalau udah nggak kelihatan sama sekali, itu akhir bulan namanya. Dan posisi akhir bulan itu ada di tanggal 29. Ya. Setiap hitungan hari. Makanya Nabi mengatakan usia bulan itu 29 hari. 29 sampai dengan 30 hari. Nah, di 29 itu terjadi proses ini secara astronomis. Ya, disebut dengan konjungsi, disebut dengan ijtima, di mana posisi bumi, matahari, kemudian bulan berkumpul di satu garis yang sama, sehingga menghadirkan citra bulan, penampakannya pada kita itu tidak terlihat sama sekali. Ketika tidak terlihat, itu namanya akhir bulan. Dan tanggalnya berapa? Tanggal 29. Jadi setiap tanggal 29, dalam hitungan yang sederhana, ini kalau mau kita ngitung yang sederhana, dilihat aja dari bulan yang pertengahan ini, oh udah mulai hilang, oh berarti 16, 17, 18, sampai hilang sama sekali, 29 tuh. Jelas ya? Jadi setiap tanggal 29 akan terjadi ini. Ya, karena itu kalau dengar istilah ijtima, ya, yang terkait dengan ijtima ini ya, bukan ijtima ulama, bukan ijtima ini, macam-macam, bukan. Ijtima yang dimaksudkan, ijtima dalam konteks ini, benda langit, ada matahari, bulan, dan bumi, itu berada di satu garis yang sama. Ini yang disebut dengan konjungsi dalam istilah ilmiah. Di bahasa Arabnya disebut dengan ijtima. Ya. Ini keadaan ini berlangsung di setiap tanggal 29. Makanya nanti setiap tanggal 29 itu, kalau kita ingin tahu, ya, apakah di tanggal 29 ini akan pindah ke hari baru, di bulan baru, udah amati aja nanti bulan yang muncul. Setelah maghribnya, jadi begitu matahari terbenam kan, ya. Bulan kan naik, ya. Jadi sederhananya, kalau ini ada yang melihat gambarannya kan di sini, kan, terus sini ada horizon kesininya kan, ya, pandangnya di sebelah sini lah. Ini melihat dari sini, pengen dari titik ini, dari ufuk ini kan, ingin lihat tampak kan matahari terbenam dulu. Begitu mataharinya terbenam mataharinya, bulan naik, ya kan? Nah saat naik di horizon itu kan di awal ufuk nanti akan tampak kan? Ya, pantulan-pantulan cahaya berbentuknya seperti sabit seperti ini nih. Ya, kalau kita lihat dari ufuk dari sini garis lurus, tuh kan, di tempat tertentu, ya kadang di ketinggian tertentu, ada yang di tepian pantai tertentu, titik tertentu yang kelihatan, ya titik new moon itu hilal yang akan tiba. Begitu nanti sunset kan, mataharinya tenggelam, begitu tenggelam muncul dimulai cahaya ke atas, berbentuk sabit terlihat nampak. Sederhananya kata Nabi, kamu keluar aja lihat. Amati itu. Setiap akhir ini, tanggal 29, akhir bulan, ya, jadi begitu tanggal 29, malamnya kan kelihatan tuh, malam 29 itu udah kelihatan, bulan udah nggak ada, tanggal 29-nya begitu maghrib, matahari tenggelam, lihat. Muncul terlihat sabitnya begini, muncul. Udah begini, kelihatan. Ya, dah. Maka ini menandakan hari sudah berganti. Karena sabit seperti ini akan muncul untuk menunjukkan hari berganti, bulan berganti, hari baru, bulan baru. Ini yang disebut dengan new moon itu ya. Hari baru, bulan baru. Nah, bagi orang-orang yang simple, yang tidak pengen hitung, yang tidak ingin hitungan kompleks ya, untuk menentukan itu, gampangnya udah kata Nabi diajarin, sumu li ru'yatihi. Yo, wa aftiru li ru'yatihi. Keluar aja lihat. Setiap tanggal 29 di akhir, lihat di maghrib. Lakukan pengamatan. Begitu diamati, nampak itu, maka mulai puasa. Maka, dimulailah kemudian setelah nampak ini malamnya sudah masuk waktu Ramadan, awal Ramadan malamnya. Ya. Maka berlangsunglah paket Ramadan, ibadahnya di malam harinya, tarawih sudah dimulai malamnya. fajarnya besok dah mulai puasa. Ini udah tanggal 1 nih. Dengan maghrib itu berlangsung, matahari terbenam, bulan naik, muncul hilal, ini udah tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan. Ya, malamnya, malam 1 Ramadan. Malamnya tarawih, besoknya puasa. Nah, di konteks kehidupan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena umumnya masyarakatnya, di hadis nanti kita akan lihat inna ummatun ummiyah, umumnya sifat masyarakatnya enggak baca, enggak menulis, itu kan pada umumnya, enggak menulis, enggak menghitung, ya kan? Dengan hitungan-hitungan kompleks, maka untuk menetapkan ini supaya tahu Ramadan awalnya itu diwajibkan oleh Nabi. Lihat. Ya, ru'yat, ru'yat, ru'yat. Maka nanti Imam Muslim memuat ru'yat itu babnya wajib bagi masyarakat konteks Muslim pada masa itu, wajib menetapkan Ramadan dengan keadaan dan kondisi masyarakatnya. Kalau kondisi masyarakatnya kemudian secara simpel hanya bisa menggunakan ru'yat, ya kan? Nah, maka ru'yat gunakan. Ya, dalam kondisi apapun, ya, apalagi dengan konteks kehidupan Nabi pada masa itu yang masyarakatnya memang bisanya ru'yat. Maka ru'yat menjadi perangkat yang wajib dilakukan untuk menetapkan ya awal datangnya Ramadan, terkait dengan konteks Ramadan. Seperti halnya sholat pun pada waktu itu kalau pengen tahu, lihat bayangan yang tongkatnya ditanam. Jadi ru'yat itu dilakukan sebagai pengamatan. Nah, di sini kemudian kita akan temukan hadis-hadisnya. Ya. Jadi ini asal mulanya saya terangkan dulu supaya nanti kalau ke hadis kita nyambung gitu ya. Keadaannya nyambung. Mari kita bacakan. Saya mulai dengan di topik yang ke-30 di Al-Bukhari dulu ya. Topik yang ke-30. Kitabus Shaum. Baik, mendapatkan keterangan nabinya yang kami ini umat yang ummi gitu kan, yang tidak terbiasa menulis dengan menghitung secara kompleks. Ini nabi bukan menggambarkan kita keseluruhan ya. Ya, kalau menggambarkan kita keseluruhan nanti salah paham. Jadi keliru nanti. Nanti digambarkannya kita enggak boleh nulis, enggak boleh ngitung, enggak boleh berkembang, tidak. Yang dimaksudkan ingin mencitrakan kondisi sosiologis, antropologis, dan keadaan masyarakat pada masa itu. Itu di subtopik yang ke-13 dulu, nomor hadis 1913. Nah, ini kajian kompleks ya, bukan kajian yang simpel gitu. Kalau saya mau simpel, saya mudah, saya katakan begini. Kita mendalami supaya tahu ilmunya. Nomor hadis 1913. Nah, topik yang ke-30, Kitabus Shaum. Kitabus Shaum. Subtopiknya yang ke-13, nomor hadisnya 1913. Ya, nanti tolong di-scan ya di sebelah kiri ya pertengahan di sini. Yuk kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la naktubu wa la nahsubu, gitu kan? Bab subtopik tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa la naktubu wa la nahsubu, kami ini umat yang tidak masyarakat yang tidak terbiasa menghitung ataupun menulis. Qala hadathana Adam hadathana Syu'bah hadathana al-Aswad bin Qais hadathana Sa'id bin Amr wa annahu sami'a ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا kami mendengar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna ummatun ummiyah, persis seperti yang tadi saya sampaikan, inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsubu asyhar hakadha wa hakadha, yakni marratan 29 wa marratan 30. Ya, ini persis seperti yang tadi saya sampaikan, cuma kan kita baca kitab untuk membuktikan gitu kan, untuk merujuk pada referensinya. Kami ini, kata Nabi, Nabi memperkenalkan kami ini, kondisi masyarakatnya, di era beliau itu berkehidupan pada masa itu, kondisi masyarakatnya itu tidak terbiasa untuk menulis atau apalagi menghitung secara kompleks. Inna ummatun ummiyah. La naktubu wa la nahsubu. Ya, ini kondisi masyarakat pada umumnya nggak biasa nulis, nggak biasa kemudian menghitung dengan kompleks. Kenapa ada kalimat la nahsubu di sini? Ini menarik nih. Ya, ada isyarat nanti yang menguatkan Quran Surah 10 ayat 5. Ya, sebagai penunjuk kepada waktu kan bisa dengan hisab. Quran kan turun ayatnya mengatakan li ta'lamu adada sinina wal hisab. Riset terhadap kondisi matahari, keterkaitannya dengan bumi, dengan bulan, itu ketika diamati bisa digunakan sebagai patokan menentukan waktu dengan metodologi hisab. Cuma Nabi mengklarifikasi, menjelaskan, bukan mengklarifikasi wahyunya, menerangkan kondisi masyarakatnya. Ya, itu bisa digunakan, cuma kemampuan masyarakat pada masa itu belum bisa masuk ke sini. Karena itulah apa yang dilakukan? Nabi memberikan satu penjelasan. Penjelasan yang indah. Apa itu? Alternatif yang sangat mudah. Maka dengan menggunakan pendekatan Al-Baqarah 189. Jadi ini menarik sekali. Kalau yang pakai ru'yat nanti silahkan gunakan ini. Yang pakai hisab gunakan ini dasar dalilnya. Maka kata Nabi apa? Asyahru hakadha wa hakadha. Kami ini orang simpel di masyarakat muslim pada masa itu. Maka masyarakat memahaminya, ya bulan itu ya sudah hakadha wa hakadha. Diberikan tanda dengan tangan beliau, yakni marotan tis atan wa isyirina wa marotan tedatin. Kadang 29, kadang 30. Dari mana mendapatkan 29 dan 30 itu? Maka baca hadis yang lainnya. Ada lagi hadis. Ya, jadi ini penjelasan pertama Nabi menggambarkan bahwa ini kondisi sosiologis, antropologis masyarakat pada masa itu, kondisinya begini. Masih simpel, belum ada perkembangan teknologi, belum ada perkembangan pengetahuan yang bisa mengarahkan pada hitungan yang kompleks. Maka Ramadan kan tetap diperintahkan. Gimana cara menentukannya? Allah kasih solusi. Nih turun ayatnya, praktikan. Nabi menggambarkan. Ya, lalu perintah turun. Yuk kita lihat. Nomor hadis 1907. Ya, 1907. Ini subtopik yang ke-11. Babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam idza raaitumul hilala fasumu wa idza raaitumuhu faftiru. Bab tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mengamati ru'yat, ya, kalian melihat, mengamati hilal, mendapati hilal, fasumu, maka mulailah kalian puasa itu. Wa idza raaitumuhu faftiru, dan jika nanti di akhir bulan pun kalian melihat lagi hilal, maka silakan berbuka. Yuk kita lihat hadisnya. Ya, hadisnya langsung saja ke nomor hadis 1907, ya, yang kita dapati jumlah bilangan bulannya. Qala haddatsana Abdullah ibn Maslama haddatsana Malik an Abdullah ibn Dinar an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Masih dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridai kepada beliau. Nah, ini konfirmasi ini. Konfirmasi antara hadis Ibnu Umar yang menunjukkan kebiasaan dan karakteristik masyarakat pada masa itu yang mengetahui jumlah bilangan itu 29 atau 30, Nabi jelaskan kondisinya. Sekarang Ibnu Umar menjelaskan lagi. Ya. Keadaan kondisi dan keterangan Nabi ketika menerangkan sabda yang tadi itu. Kata Nabi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, asyhuru 29 lailatan. Ah, ini menarik nih. Ya, sebulan itu usianya, ya, satu bulan itu usianya sampai dengan akhir bulan kalian akan temukan di posisi hari ke-29. Sebulan itu jumlahnya 29 malam. Maksudnya apa? Maksudnya pada malam ke-29 akan terlihat itu bulan kosong, enggak kelihatan. Ya. Sudah karena tadi pantulan mataharinya berdasarkan posisi bulan yang berotasi, juga bumi demikian, berada posisi kita di bumi ya terhadap matahari, posisi kitanya melihat kondisi matahari sinarnya enggak memantul kepada bulan dengan sempurna sehingga enggak terlihat. Itu kondisinya usia hari ke-29 dalam sebulan. Ya kata Nabi, itulah malam ke-29 terlihat demikian. Maka di hari ke-29 yang malamnya bulan terlihat enggak ada itu, kata Nabi, itu akhir bulan. Akhir bulan. Ya, maka pada hari ke-29-nya, keesokan harinya, seperti kita sekarang nih posisinya persis. Ya, malam tadi kan malam 29 tuh. Ya, kalau dilihat kan bulannya enggak ada, ya. Kalau dilihat ya enggak kelihatan, bukan artinya enggak ada bendanya, enggak gitu kan. Itu kiamat namanya. Ya itu enggak kelihatan pantulan sinarnya, enggak kelihatan. Nah, ini masuk harinya sekarang, ini 29-nya. Jadi kata Nabi simpel, kalian lihat aja kalau lihat malamnya sudah enggak ada itu 29 tuh. Ya, tapi ini nanti bukan bab gerhana, karena gerhana ada lagi nanti. Ketika ada gerhana bulan, babnya ada lagi. Ini yang normal, yang kelihatan normal. Tis'un wa 'ishruna lailatan. Ya, maka nanti keesokan harinya kalau kalian ingin mengetahui sudah masuk belum tuh hari baru, bulan baru untuk Ramadan, fala tasumu hatta tarauhu. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Kalau kalian ingin mulai menetapkan Ramadan, maka esok harinya, nah, Nabi sampaikan tuh ya kepada masyarakat pada masa itu. Malam 29. Nah, ini mengantarkan ke sini yang tadi saya tuliskan. Malam 29, kondisi pantulan sinar matahari, cahaya matahari yang bersinar kepada bulan tidak terpantulkan sempurna sehingga tidak nampak terlihat, enggak ada gitu kan. Udahlah, saya gambarkan beginilah, enggak ada. Maka esoknya itu hari ke-29. Nah, 29 ini, itu usia sudah akhir bulan. Maka kata Nabi, maghribnya nanti ketika matahari terbenam, kalian lihat aja. Fala tasumu hatta tarauhu. Ya, jangan mulai puasa sampai kalian pastikan lihat hilalnya ada. Jelas? Nah, ini ya, Nabi sampaikan tuh ke masyarakatnya, jangan mulai puasa sampai kelihatan hilal. Fa in ghumma 'alaikum, kalau ada kondisi cuaca yang dengan itu terhalang, enggak mampu melihat, enggak ada, ya kan? Enggak mampu nih, enggak mampu kelihatan, enggak ada terlihat, simpel aja kata Nabi, genapkan jadi 30. Fa'akmilul 'iddata 30, genapkan bilangan ya bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Di redaksi lain nanti menggunakan faqdurullah. Itu yang sebelumnya ada faqdurullah, nomor hadis 1906, ya, faqdurullah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abdullah ibn Maslamah haddatsana Malik an Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan fa qala. Ya, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Ramadan, tentang awal mengawalinya, faqala, maka beliau bersabda, la tasumu hatta tarawul hilala. Jangan mulai puasa sampai kamu melihat hilal. Tarawu itu dari kata ra'ayara, kemudian sifat keadaan ini disebut dengan ru'yah. ya, sampai kalian melihat hilal, maksudnya hilal awal bulan yang tadi saya terangkan. Wala tuftiru hatta tarauhu, dan jangan kalian memulai Idul Fitri, ya kan? Akhir menunjukkan akhir Ramadan, hatta tarauhu, sampai memastikan hilal terlihat lagi. Ya, fa in humma 'alaikum faqdurulah. Ini redaksi yang faqduru. Maka jika terhalang, maka tentukan oleh kalian, langsung tetapkan, ukur dengan sangat simpel. Ya, bagaimana mengukur yang simpel itu faqdurulahu dijelaskan di hadis selanjutnya. Ya, genapkan aja fa akmilul iddah, genapkan yang bilangan Sya'bannya jadi 30 hari talatin. Dari mana taunya faqduru ini ke sini dalilnya? Di hadis Muslim nanti kita temukan nanti nih. Ya. Ya, di sini nanti kita temukan di kita subtopik yang ke-13. Kita busaum, kita buka sekalian ya. Nah, ini dia nih, ya. Topik yang ke-13 kita busaum, kemudian subtopik yang kedua. Ya, nanti di-scan ya supaya tahu ya ini semuanya. Sebelah sini ya, kiri bawah. Ini supaya kita lebih cerdas ya dengan literasi yang luas. Babu wujubi shaumi Ramadhana li ru'yatil hilal. Nah, ini Imam Muslim langsung membuat subtopik yang jelas. Ya, untuk menggambarkan era Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi sosial masyarakatnya begini, maka kata beliau bab wujubi shaumi Ramadhan li ru'yatil hilal. Bab memulai kewajiban puasa Ramadhan, menetapkan wajibnya puasa Ramadhan itu awalnya dimulai dengan apa? Ru'yatil hilal, karena melihatnya hilal. Jadi memastikan hilal itu sudah terlihat, sudah ada. Nah, ini yang menggunakan ru'yat. Ya, jadi Nabi menekankan jangan mulai ya. Ya, wajib bagi kalian kan ya sesuatu yang menyampaikan, fasilitas yang menyampaikan kepada dimulainya sesuatu, ya, maka hukumnya juga itu mengikat menjadi wajib, ya. Jadi nanti ada kaidah usul fikih. Ya. Yang pemaknaannya sederhananya begini. Kaidahnya berbunyi ma yatimmu wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ya, ma la yatimmu wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang mengantarkan kepada kewajiban, ya. Sesuatu yang mengantarkan kita pada suatu kewajiban, ya. Maka hukumnya pun menjadi wajib juga. Praktek langsung kaidahnya dipraktekkan. Ini wajib contohnya puasa Ramadan. Ramadan. Nah, ini Ramadan. Hukumnya wajib. Dalilnya Al-Baqarah ayat 183. Untuk mengetahui Ramadan ini, awal mulanya kapan, kan ada dua prosesnya. Ada pakai ru'yat, ada pakai hisab. Dua metode ini saja. Ya, tidak ada yang lain ya, cuma dua. Kalau nggak ru'yat, apa? Hisab. Maka nggak mungkin kita tahu awal Ramadan ini kecuali dengan dua ini. Ada ru'yat, ada hisab. Ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajibun. Kaidah mengatakan, ya, sesuatu yang mengantarkan pada kewajiban dan tidak sempurna dengan itu kecuali dengan perangkat dimaksud, maka hukumnya wajib juga. Ya, maka wajiblah menggunakan patokan ru'yat dan hisab ini, cuma dua metode ini, untuk bisa menetapkan Ramadan. Jadi kalau nggak mengamati, nggak memastikan itu, ya, terlihat hilalnya, jangan dimulai puasanya. Ya, kalau ada cuaca tertentu yang menghalangi, maka silahkan genapkan langsung jadi 30 hari Sya'bannya, kalau menggunakan metode ru'yat. Jadi ru'yatnya, kata Imam Muslim, itu menjadi wajib dilakukan untuk memulainya Ramadan. Jadi jangan sampai mengawali Ramadan kalau tidak menerapkan apa? Ru'yat. Ya, tergantung kondisi masyarakatnya. Maka juga sama, kalau mau pakai hisab, ya hisab gunakan. Mau pakai ru'yat atau pakai hisab. Pokoknya awal Ramadan itu waktunya bisa diketahui dengan dua ini. Ya, maka dibuatlah bab oleh Imam Muslim untuk menerangkan keadaan sosiologis dan antropologis masyarakat Muslim pada masa itu yang menjadikan ru'yat itu sebagai salah satu perangkat yang diwajibkan untuk menetapkan Ramadan. Apa hadisnya? Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini persis mengonfirmasi yang di Al-Bukhari. Yang pertama dulu, qala al-Imam Muslim, haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu 'ala Malikin 'an Nafi'in 'an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma 'anil Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu dzakara Ramadhana faqala. Ini sama persis, teman-teman sekalian. Ya, yang hadis Muslim sama persis dengan Al-Bukhari. Ya, dari Ibn Umar juga radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyampaikan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang memulai Ramadan, la tasumu hatta tarawul hilala wa la tuftiru hatta tarawhu fa in ughmiya alaikum faqdurulah. Ya, konfirmasi yang sama dengan yang tadi. Jangan kalian memulai puasa sampai melihat hilalnya, dan jangan kalian berbuka menetapkan Idul Fitri sampai kalian melihat hilalnya. Fa in ughmiya alaikum, dan jika terhalang kalian, karena ughmiya itu dari kata ghamam, ada awan mendung, cuaca yang tidak kondusif itu kan untuk melakukan penglihatan, faqdurulah. Ya, maka perkirakan langsung secara simpel, ya, lengkapi Sya'bannya di 30. Ya, faqdur qadara yaqdur itu tetapkan, sudah tetapkan, sempurnakan, bisa genapkan, bisa juga hitung dengan simpel, simpel aja. Dah. Dari tadi 29 genapkan 30. Dari mana taunya faqdurulahu itu menggenapkan ke Sya'ban? Hadis berikutnya. Ini yang titik 3 nih. Qala al-Imamul Muslim, qala al-Imamu Muslim, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, haddatsana Abu Usama, haddatsana Ubaidullah an Nafi'in, an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadhana, fa daraba bi yadayhi fa qala ash-shahru hakadha wa hakadha. Thumma aqada ibhamahu fi ath-thalithati fa sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ughmiya 'alaykum faqduru lahu 30. Maka Ibnu Umar menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengilustrasikan dengan kedua jemarinya di dua tangannya, menunjukkan kata beliau, usia bulan itu kalau enggak segini, segini, maka digambarkan dengan tangannya, diilustrasikan membentuk 29 atau 30, ya kan? Nah, saya tidak ingin menggambarkan dengan tangan saya gimana karena ini kan sifatnya informasi yang tulisan. Saya enggak mau pastikan presisinya apakah menggambarkan ini langsung 9 atau ini 10, tidak, takutnya kan keliru ya. Tapi yang paling gampang dipahami dengan dua tangannya beliau memberikan isyarat kalau enggak 29 itu 30. Kan kita tidak boleh memastikan misalnya dari Nabi tangannya begini gambarkan, kan tidak, kan enggak ada. Kalau redaksi hadisnya tidak menunjuk itu, jangan digambarkan spesifik begini begitu dengan jari tangan kita. Yang pasti digambarkan Nabi mengilustrasikan dengan tangannya, dua tangannya itu menggambarkan bahwa kalau bukan 29 30. Maka kata Nabi, fasumu li ru'yatihi, maka kalau kalian ingin puasa Ramadan, dimulai puasa itu gitu kan terkait dengan Ramadan, maka lihat dengan menetapkan dan melihat hilal itu, amati hilalnya. Kalau tiba, mulai ya kan puasa itu. Kemudian waftiru li ru'yatihi, dan Idul Fitri juga begitu. Di tanggal 29-nya tuh. Begitu tanggal 29 simple, akhir bulan malamnya lihat bulan enggak ada, besoknya nanti maghrib matahari tenggelam, lihat muncul hilalnya, besoknya puasa. Ya, tapi bagaimana kalau enggak kelihatan? Fa in ughmiya 'alaikum faqduru lahu 30. Kata 30 muncul di sini. Ya, kalau enggak ada udah genapkan aja yang tadi 29 jadi 30. Hitung hari itu jadi akhirnya untuk bulan. Ya, jadi hari ke-30 baru nanti besoknya tunaikan puasanya, lusanya puasanya. Jadi ketika maghribnya enggak kelihatan hilalnya, sederhana aja, simpel, udah 30. Nah, ini 30, nanti lusanya baru puasa. Nah, ini gambaran sosiologis yang ada pada masyarakat di waktu itu, sehingga Nabi secara simpel mengatakan, udah gunakan ru'yat, ru'yat, ru'yat, ru'yat, lihat, lihat, lihat. Seperti persis tentang sholat, ya, sederhana, lihat bayangan, lihat bayangan. Kan zaman Nabi enggak ada yang hitung, enggak ada jam zaman Nabi, enggak ada hisab yang diterapkan secara hitungan kompleks, sederhana saja. Kan sama, sama-sama wajib kan? Bahkan sholat itu kewajiban yang paling dasar, yang paling pokok. Dan itu berada di atas Ramadan statusnya. Ya, kalau Ramadan sakit bahkan gak mampu puasa sama sekali, itu bisa dengan fidyah. Ya, qadha di waktu yang lain, kemudian bisa fidyah. Ya, sholat gak bisa di fidyah. Ya, itu menjadi yang paling pokok. Dan awal pertama kali akan dihisab itu kan sholat. Ya, sekarang sholatnya menggunakan apa? Gak ada yang pakai ru'yat lagi umumnya pada saat ini. Semua menggunakan hisab. Jam berapa? Sekarang kan pilihannya jam. Jam berapa, jam berapa, jam berapa. Ya kan? Nah, ini gambaran. Tapi jangan diartikan bahwa, ini kisab, ini harus ru'yat. Tidak. Maksudnya ini menggambarkan bahwa di masa itu yang digunakan ru'yat untuk menunjukkan yang simple. Sekarang pun mungkin ada yang simple yang ingin merasakan itu. Ya, itu gambaran satu. Yang kedua, bisa menggunakan hisab. Dengan isyarat ini. Ya, dalilnya sudah tadi saya sampaikan di surat Yunus sudah, nanti di surat Yasin juga penguatnya ada. Kemudian juga nanti teman-teman sekalian, gambaran di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya sampaikan isyarat-isyaratnya. Termasuk kata faqduru ini bisa juga nanti dibawa ke dalam konteks hisab sesuai dengan perkembangan umat. Jadi intinya adalah untuk menetapkan Ramadan ada dua cara. Bisa dengan ru'yat, pengamatan langsung, bisa dengan hisab. Nah, dua cara ini melahirkan ragam pandangan di kalangan ulama muslim. Ya. Yang ragam pandangan ini mengerucut pada dua hal. Awas, ini pemahaman yang paling penting. Ya, jadi metodenya itu cuma dua, metode asalnya. Satu, bisa pakai ru'yat. Dalil Qur'annya pakai ini, ya kan? Dalil umumnya, hadisnya tadi yang tadi saya uraikan. Banyak nanti babnya di Al-Bukhari, di Muslim, banyak. Jadi Al-Qur'an hadisnya ada. Bisa pakai hisab. Dalil Qur'annya ada, surat Yunus ayat 5 dan turunan lainnya. Di hadisnya juga yang tadi saya sampaikan, isyarat Nabi. Yang mengatakan, inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsub. Ya kan? Kami ini, kondisi masyarakat kami sekarang itu umumnya ummi. Nggak biasa nulis, nggak biasa ngitung. Ya artinya sudah memberikan isyarat. Kalau Anda bisa nulis, bisa ngitung, bisa tahu presisi, ya silahkan. Itu pemahaman terbaliknya begitu. Ya, jangan dipahami bahwa kita umat ummi, semua ummi, nggak nulis, nggak ngitung. Maka kalau hadis dipahami demikian, pahamnya salah. Nanti berarti nggak ngitung, nggak nulis, nggak belajar bagian dari ibadah. Maka bertentangan dengan makna umum dalam syariat. Gitu cara memahaminya, ya. Baik. Maka di sini teman-teman sekalian, kita cuma tahu ada dua metode. Kalau nggak pakai ru'yat, pakai hisab. Simple aja. Ya, seperti sholat pun demikian untuk hariannya. Nah, cuman dua ini. Jadi nggak ada yang ketiga, yang keempat, apalagi 17 metode seperti didapatkan di Indonesia pada umumnya, gitu kan. Jadi semua nih, kalau udah ada yang pasti, jangan berkreasi. Ini persoalannya tuh kadang-kadang banyak kreasi gitu ya. Melihat penampakan gelombang di air laut, bukan gelombangnya. Yang dilihat tuh hilalnya, bukan gelombang ombak di laut, nggak ada patokan ke situ. Ya, berdasarkan wangsit yang belum diterima, bukan wangsit, ini bukan persoalan wangsit. Ya, bukan masalah wangsit, bukan masalah gelombang, bukan masalah feeling, enggak. Ini ilmiah sekali. Islam itu real gitu kan, logik sekali, sederhana banget. Ya, Anda bisa ngitung-hitung, ya, seperti sholat kita berlaku sekarang. Dan uniknya nanti juga akan berpadu nih antara ru'yat dan hisab. Yang pakai ru'yat pun ketika menjalani pakai hisab lagi. Ya, coba lihat ya, nanti kita akan bahas ya. Jadi dua ini aja simple, kalau nggak pakai ru'yat apa? Hisab. Nah, dari dua metode ini melahirkanlah ragam pandangan ulama. Ragam pandang ini mengerucut pada dua bagian. Ini yang menjadikan potensial juga bisa berbeda dan mendapati perbedaan penetapan waktu. Tapi ini hal yang biasa. Ya. Apa perbedaannya ini? Ada ulama yang menilai bahwa ru'yat ketika disebut babnya di Imam Muslim, itu kan bab wujubi, itu kan? Shaumi Ramadan li ru'yatil hilal, bab wajib. Memulai Ramadan dengan melihat hilal itu, memahaminya bahwa ru'yat ini bagian dari ibadah, bukan sekedar metodologi. Jadi kan kita bahas kan tadi cara, metode kan? Metode melihat atau menetapkan, mengetahui awal puasa itu bisa dengan dua cara, ru'yat dengan hisab. Nah, ada ragam pandangan ulama yang pertama yang memahami bahwa ini bukan sekedar metodologi, tapi ada unsur ibadah di situ. Ibadah mengikuti cara Nabi melakukannya. Jadi ada pemahaman yang pertama di kalangan ulama, ya ru'yat itu ngambil berkahnya untuk mengikuti ibadahnya Nabi. Jadi Nabi itu ketika memerintahkan, bukan hanya menunjuk kepada metode, tapi ada nilai ibadah di dalamnya. Nah, ini dipahami sebagai bagian dari ibadah ru'yat itu. Karena dipahami bagian dari ibadah, maka konsekuensinya apa? Walaupun zaman berganti, walaupun sifatnya sudah ada berkemajuan, teknologi sudah maju, bisa menghisab dengan menghitung dengan presisi dan akurasi yang tinggi, tetap untuk mempertahankan ru'yat ini dilakukan karena merasa ini bagian dari ibadah. Ya, karena memahami, bukan sekedar merasa, memahami ini bagian dari apa? Dari ibadah. Nabi bilangnya begitu, lakukan begitu, maka ru'yat. Jadi hisab itu digunakan untuk membantu melakukan ru'yat. Ini, lihat ya pemahamannya. Hisab digunakan untuk membantu melakukan ru'yat. Bagaimana cara menggunakan hisab untuk membantu melakukan ru'yat? Ya, dihitung aja sampai tanggal 29, sederhananya begitu. Setiap tanggal 29 di bulan Syaban, maka nanti ketika waktu maghribnya, dilakukanlah proses pengamatan yang disebut dengan ru'yatul hilal. Melihat, mengamati awal hilal. Hilal mula, ya, yang menunjukkan perubahan pergantian waktu pada masa itu. Setiap tanggal 29. Nah, ini yang menjadikan nanti hisabnya digunakan sebagai perangkat untuk menetapkan waktu ru'yat. Ini pemahaman ragam yang pertama. Nah, jelas ya? Nah, ini nanti beberapa negara ada yang menggunakan ini. Ya, semacam nanti misalnya ada Saudi. Saudi punya divisi hisabnya. Hisabnya ada, gitu ya. Bagian hisabnya Umul Qura dan sebagainya ada. Beberapa tempat di Jazirah Arab juga pakai demikian. Jadi, udah yang simpelnya ya, ini kembali ke masa Nabi. Sederhananya kembali aja. Kan Nabi mengatakan usia bulan kan 29. Ya, kalau mau hisab yang simpel, hitungan yang simpel, udah hitung tanggal 29. Kalau dulu kan melihat tuh, lihat malam 29-nya, oh udah nggak ada nih. Jadi diamati ke atas melihat bulan, hilal, oh udah nggak ada, berarti tanggal 29. Kalau sekarang dipakai untuk menghitung dengan simpel, hisabnya tanggal 29, oh udah 29, berarti hari itu nanti lakukan untuk meru'yat. Ya, karena itu setiap tanggal 29, dihitung tuh, hitungan-hitungan kompleks, hisab, tapi untuk menunjukkan ijtima aja. Maka dihitung konjungsinya terjadi pada jam berapa, ya. Terus ketinggiannya berapa? Maka ketika matahari terbenam, bulan naik berapa ya? Dan diukur semuanya itu. Nanti setelah ketahuan proses ijtima konjungsi berlangsung misalnya pada jam berapa, usia jamnya sampai ke matahari tenggelam berapa jam, nanti pas mendekati waktu maghrib sudah siap tuh semuanya. Ya, bisa melihat dengan mata langsung. Ya, saya tidak punya kosakata yang mengantarkan kepada pemahaman-pemahaman yang tidak tepat ya. Jadi saya gunakan melihat dengan langsung, ya, mata pengamatan langsung atau menggunakan alat. Melihat dengan alat, kan? Dengan alat tertentu. Nah, itu ru'yat. Ya, ini gambaran yang pertama, memahami bahwa ru'yat bagian dari ibadah. Kalau bagian dari ibadah, ya, maka prosesnya ditempuh ini untuk mendapatkan bagian dari keberkahan ibadahnya, dari titik pahalanya. Yang kedua, memahami, ya benar, itu ibadah, seperti halnya hisab pun ibadah, dua-duanya ibadah. Tapi dipahami sebagai metodologi, ini metode. Ya, kita ibadah mengikuti petunjuk Nabi, petunjuk Al-Quran, hanya menempatkan itu sebagai metode. Ya, bukan spesifik ke ru'yatnya, tapi sebagai metodenya. Jadi kita beribadah, ini mau memulai Ramadan. Caranya dengan apa? Ada dua cara, pakai hisab, pakai ru'yat. Dua-duanya ini petunjuk dari Al-Quran, dari hadis. Mengikuti satu di antara keduanya itu ibadah. Tapi menempatkan ini sebagai metode yang tidak mengharuskan harus ru'yat gitu. Tidak. Gitu. Jadi ketika melihat ini metode, maka dilihat mana yang paling simpel. Ya, yang paling memudahkan sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakatnya. Perkembangan zamannya. Ya, nanti pertimbangan-pertimbangan ini ada di antaranya ketika menetapkan tidak spesifik harus ru'yat dan memahami ru'yat ini harus dilakukan karena bagian dari ibadah. Tapi memahaminya ini metode saja yang mengantarkan kita mengawali Ramadan. Dan prinsipnya yang memudahkan karena melihat spirit hadisnya begini. Ini kan hadisnya mengatakan yang paling mudah. Di era Nabi yang paling mudah pakai ru'yat. Mungkin di generasi-generasi berlangsung selanjutnya boleh jadi yang paling mudah pakai hisab. Ya. Yang paling mudah pakai hisab. Ketika memahami seperti ini, metodenya begini, maka nanti ada yang menerapkan memilih menggunakan hisab. Ya, kami pakai hisab saja, misalnya. Kenapa? Dilihat misalnya nanti ada penjelasan-penjelasan yang disampaikan. Presisi, ada akurasi-akurasi yang sudah bisa ditentukan, seperti mengatur waktu sholat. Yang kedua, memberikan kepastian lebih awal. Ya, kepastian dalam maksudkan hitungan ya, yang sama persis seperti ketika sholat, ketika kita jadikan acuan. Ya, sebagai waktu untuk memulaikan itu hisab juga, jam dan seterusnya. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, maka dijelaskan ini kita bisa mempersiapkan lebih awal dengan presisi dan akurasi yang sangat tinggi. Sehingga memberikan kesan kepastian yang jelas. Dari kejelasan ini bisa mengatur aktivitas. Kapan mulai tarawihnya, ya jadi tidak harus menunggu lagi misalnya. Jadi kalau kita tetapkan Indonesia misalnya, kan nanti ada tiga waktu tuh. Barat, tengah, ya, dengan kebagian yang jauh tuh, ya bagian timur, gitu kan. Ya, jadi kalau di Jakarta ini sekarang misalnya mau ditetapkan, kan Papua 2 jam lebih dulu. Ya kan? Ke tengah kan 1 jam lebih dulu. Jadi ketika menunggu, boleh jadi menunggu ditetapkan misalnya sidang isbat nih. Ya, ketetapan berlangsung nanti waktunya 7:30. Di Papua udah 9:30. Kan? Jadi ketika memulai tarawih udah semakin malam gitu kan, dan seterusnya. Nah ini ada kondisi-kondisi demikian yang kiranya bagi kita di Indonesia bisa menyesuaikan. Ya, kondisi di Arab bisa menyesuaikan karena muslimnya mayoritas. Tapi ketika masuk ke Eropa, di Amerika, ya kan, yang memang ada minoritas muslimnya, yang sistem berkehidupannya dibentuk ya menyesuaikan dengan mayoritas umatnya, mayoritas masyarakatnya, ya belum tentu ada libur tuh di Idul Fitrinya. Ya belum tentu ada libur di puasanya. Jadi untuk mengatur itu dan mengajukan, mereka butuh kepastian. Karena itulah di Eropa itu banyak memilih menggunakan hisab. Untuk mengatur kalendernya, aktivitasnya, dan macam-macamnya. Prinsipnya adalah, mau pakai hisab silahkan. Mau pakai ru'yat silahkan. Ya. Yang tidak tepat itu yang nggak puasa. Atau menggunakan waktu puasa berdasarkan ketentuan di luar ini. Ya, berdasarkan mimpi yang tadi saya temukan. Gitu kan? Nyai Roro Kidul datang dengan keadaan sudah berhijab. Dan mengatakan bahwa puasa dimulai malam ini. Malam puasa, kok puasanya malam gitu kan? Nah, itu kan udah salah gitu. Nah, ini yang saya maksudkan. Jadi, biasa saja gitu. Mau pakai ru'yat silahkan. Mau pakai hisab silahkan. Jelas ya? Ini ada gambaran duanya. Ini sederhana. Dan nanti menariknya begini. Kadang-kadang kalau kita gunakan ru'yat pun di awal, tetap nanti setelah dimulainya pakai hisab juga. Cara menjalaninya. Gak percaya silahkan. Anda kalau dapat jadwal imsakiyah, jadwal imsak, itu kan munculnya jadwal sholat kan, buka dan sahur. Yang ada di situ kan bukan lihat bulan, tapi jam kan? Jadi sebetulnya kita tuh orang yang simple gitu. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia tuh simple-simple banget. Nggak susah gitu. Ya dikasih banjir orang protes, di sini pakai berenang gitu kan. Jadi Masya Allah gitu. Tipikal masyarakat tuh sederhana, nyaman, gampang, nggak ada persoalan. Tapi dari sini yang ingin saya jelaskan adalah ketika ada dua ragam pandangan ini. Ya. Kalau di negara-negara di luar umumnya menggunakan hukum madhab, satu madhab. Misal di Saudi pakai Hambali gitu kan. Di Mesir pakai Syafi'i. Di Eropa ada yang pakai Hanafi pada umumnya karena Eropa kan lebih banyak pemikirannya yang lebih ditingkatkan. Karena itu Hanafi banyak digunakan. Kan? Madhab Hanafi ada juga nanti yang menggunakan Maliki seperti Itali. Ya, ke Spanyol itu pakai madhab Maliki karena dekat ke Tripoli, ke Tunisia. Ya, ada juga nanti yang Syafi'i di lokal-lokal yang tertentu di Eropa. Itu karena mereka sudah menggunakan satu gambaran jadi jelas ukurannya. Udah, yang ini pakai ru'yat aja ru'yat. Hisabnya gunakan sebagai awal untuk meru'yat. Dah jelas, clear. Yang ini pakai hisab. Jadi nggak ada perbedaan di masyarakatnya. Selesai. Ya kan? Tapi prinsipnya mau pakai hisab, mau pakai ru'yat, bisa dijalani. Indonesia luar biasa. Komplit lah. Semua ada di sini. Ya, di semua jenis ramuan-ramuan pun dalam makanan di sini apa yang tidak ada? Ada semua. Diolah. Ya, kepala ikan di Mesir dibuang, di sini oh luar biasa, jadi kepala kakap, kepala ini, kepala itu, gitu kan? Ya, kepala kambing dibuang nggak ada nilainya, datang orang Indonesia jadi punya nilai, ya langsung direbus, nggak digoreng, gitu kan? Bukan karena minyaknya nggak ada, tapi memang polanya demikian. Ya, ketika direbus, dinikmati, makan, jadi nilai itu, jadi aja 5 dinar di Tripoli itu. Ya, ini semua ada di Indonesia tuh luar biasa. Di sana Hambali aja, Syafi'i aja, Maliki, di sini 4-4-nya ada. Ya kan? Dalam fikih pun kan demikian, yang pakai kunut, yang tidak pakai kunut kan ada subuhnya. Tapi kan kita nggak ada masalah, ya kan? Begitu ada yang imamnya kunut, ya kita mengaminkan dari belakang. Allahumma hadina fiman hadait, amin. Kan nggak ada yang imamnya Allahumma hadina fiman hadait, bid'ah. Kan nggak ada kan di belakang begitu, ya kan? Mau Hambali di belakang mengaminkan, mau yang imamnya kemudian nggak pakai kunut di belakang juga nggak sujud sahwi. Kan biasa saja gitu. Jadi kita udah terbiasa dengan itu. Karena itulah ketika menetapkan awal Ramadan pun teman-teman sekalian, maka kita menemukan ini. Ada kecenderungan memilih menggunakan rukyat, ya, untuk mengambil tabaruk dalam ibadah ini karena memahami rukyat bagian dari ibadah. Ada yang menggunakan hisab karena memahami ini metodologi. Yang paling mudah itu yang mana? Yang simple, yang kalau dari jauh-jauh hari kita udah tahu sehingga bisa nata nih persiapan-persiapannya. Ya, bukan hanya untuk proses tarawihnya, puasanya, sampai dengan kemudiknya, masalah sosialnya, macam-macamnya. Nah, ini masuklah ini kemudian. Ini yang menjadikan setiap datang awal Ramadan, metode ini dua-duanya hadir di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana penerapannya secara ilmiah? Kita belum selesai ya, bersabar sedikit. Ya. Penuh nih. Ya, caranya berarti harus dihapus. Antum cari pala deh. hapus yang sebelah ujung. Supaya saya bisa nerangkan di sebelah sini, antum hapus yang sebelah ujung ya. Ini kalau penting nih susah dihapus teman-teman sekalian. Ya. Allah. Baik ya, teman-teman sekalian, fokus ini. Lihat baik-baik. Sekarang kita ingin masuk kepada praktik ilmiahnya. Ini kan ada dua metode nih, ru'yat. Kedua, hisab. Ini melakukan dengan pengamatan. Langsung. Pengamatan langsung. Udah ya? Yang ini dengan hitungan kompleks. Dengan akurasi dan presisi yang tinggi. Udah ya? Nah, baik ru'yat ataupun hisab, objek pengamatan dan hitungannya itu sama, yaitu fase perubahan bulan. Untuk menemukan awal bulan, fase awalnya yang disebut dengan hilal. Hilal awal bulan. Karena semua fase perubahan bulan itu disebut dengan hilal. Ya, fase awalnya disebut hilal awal bulan. Yang berbentuk sabit itu ke atas. Ya. Sudah? Oke. Sekarang, mari kita lihat teman-teman sekalian. Ini saya cepat saja ya, karena nanti secara ilmiah teman-teman udah banyak sekarang bisa dilihat metodologi untuk melihatnya. Awal bulan, jadi kalau kita diambil horizon lah dari sini, ya kan? Ufuk ya, ini disebut dengan horizon, ufuk, batas 0 derajat nih. 0, nih, posisi 0. Titik keseimbangannya ada di sini. Ya, ini horizonnya, garisnya ini garis yang lurus, bisa di zoom. Ya, sayangnya nggak usah, ya, langsung ke sini saja. Lihat ya. Sudah ya. Jadi ini yang paling penting ini. Ya. Sudah ya? Jelas ya teman-teman sekalian? Nah, ini 0 derajat nih. Sudah ya? Gambarkan dengan 0 derajat sih paling gampangnya. Posisi kita melihat dari sini, ya melihat dari sini. Singkatnya di tanggal 29, ini kita praktek ya. Tanggal 29, setiap tanggal 29. Tadi Nabi sudah sampaikan di hadis yang tadi saya bacakan, ini sudah memasuki fase akhir bulan. Akhir bulan. Jadi kalau mau kita gunakan pola yang sederhana, di hadis tadi kita temukan di Al-Bukhari, tinggal malam ke-29-nya kita lihat ya. Kalau nggak tahu ngitung-ngitung hari keberapa, gampang, lihat aja setiap malam bulan. Kalau malamnya itu sudah nggak ada, nggak kelihatan, berarti itu malam 29. Besoknya hari 29. Nah, 29 itu dengan kondisi bulan sudah tidak kelihatan ya, pantulan sinar mataharinya, maka ini posisinya akhir bulan. Kalau hitungan sederhana dari hisabnya, itu tanggal 29. Maka di tanggal ini nanti akan terbentuk proses ijtima, konjungsi. Kondisi matahari, bumi, dan bulan berada di satu garis yang sama. Bukan? Yang menjadikan satu garis yang sama ini, teman-teman sekalian, ini bulan tidak nampak. Ya. Bulan tidak nampak karena terhalang, kan optiknya nggak nyampe. Tapi ini bukan yang dimaksudkan, bukan gerhana. Nanti ada lagi proses gerhana di bab yang lain. Saya tidak ingin terlalu melebar. Nah, sederhananya, ketika terjadi ijtima, ya, ini bisa terjadinya ijtima itu, konjungsi itu bisa siang hari, ya bisa pagi hari, ya kondisi persis keadaan di posisi ini, satu garis yang sama. Nanti dalam posisi itu di akhir bulan, sampai dengan ke waktu maghrib, ke sore sampai ke maghrib, maghrib itu kan di ufuk barat tempat tenggelam. Jadi masyrik dari kata asal dasarnya syaraka, kemudian pergerakannya asyraka yusriku, tempat posisinya masyrik, tempat terbitnya. Maghrib tempat terbenam. Ya? Kata masyrik dan maghrib pertama kali di Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriku wal maghrib. Allah yang mengatur peredaran matahari itu dari timur ataupun barat. Allah yang punya seluruhnya. Ya? Nanti ketika tenggelam matahari di barat itu, ya, di waktu maghrib, mendekati maghrib, maghrib, maghrib, tenggelam. Maka tenggelam itu ini ke bawah nih, tenggelam. Di garis horizon ini, ya, di ufuk ini. Tenggelam, di sunset kita lihat matahari yang tenggelam. Nah, saat tenggelam ini, kan hukumnya matahari tenggelam, ya, ikhtilafu layli wan nahar. Ya, mataharinya yang tenggelam, turun ke bawah garis ufuk, rembulan naik kan, untuk menunjukkan malam tiba. Ya kan, patokan malam kan bulan, ya kan? Patokan siang kan matahari. Jelas ya, simpelnya kan begitu. Jadi begitu kemudian mataharinya tenggelam, bulannya naik dengan tibanya maghrib. Jadi matahari tenggelam duluan, bulannya kemudian naik. Nah, naiknya bulan ini dimulai dengan hilal nih, fase hilal yang terlihat kemudian hilalnya naik. Kan gak langsung bulannya utuh kan? Masa awal bulan itu terlihat hilalnya dulu. Ya. Nah, terlihat seperti ini misalnya. Nah, ini disebut dengan hilal awal bulan. Ya. Jadi yang dimaksud hilal itu yang ini. Ya, bukan petugas security yang lagi tidur, yang dicari-cari, kemudian jadi gambar, jadi meme itu ya. Saya cari-cari, kamu lagi tidur gitu ya, bukan yang itu. Yang ini yang dimaksudkan. Ya, kita nggak butuh ketampanan, yang butuh kejelasan gitu ya. Walaupun dia tampan, kita nggak butuh. Yang butuh kejelasan yang ini ya. Kok hari ini? Baik, jelas ya? Sampai sini teman-teman sekalian. Jadi muncul ini, nah, ini bisa diamati, bisa dilihat, bisa diru'yat. Ya. Dalam satu konferensi pertemuan yang berlangsung pada masa itu di Turki ya, ya itu disepakati ya, pada dasarnya terlihat itu mendekati kelima derajat pada umumnya ya. Kita ambil yang paling simpel saja ya, yang tidak banyak perbedaan di dalamnya, lima derajat. Jadi lima derajat itu kalau ketinggian di atas garis ufuk ini, di horizon ini kan garis ini garis nol derajat nih, kalau ketinggiannya di atas ini nih ya, kelima derajat. Ini terlihat nih, secara langsung, pengamatan langsung, ya, pengamatan langsung. Makanya hilalnya terlihat besar gitu, nampak kelihatan begini. Ya, ada yang sifatnya potensial terlihat, ya, potensial terlihat itu batas yang mungkin kecil tapi terlihat, ya, tapi terlihat. Ya. Biasanya secara ilmiah itu diberikan batas 3 derajat, tuh. Di 3 derajat. Ya, makanya nanti ada MABIMS, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, kemudian Malaysia dan Singapura, MABIMS. MABIMS, ada kriteria MABIMS ya. Ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura membuat dasar kesepakatan kriteria dengan standar dasar yang 3 derajat ini. Ya, nanti dalilnya ada di hadis Muslim. Ya, jadi ketika nanti melihat hilal itu nanti ada bab yang menerangkan tidak tergantung pada besar kecilnya. Yang penting udah kelihatan, maka tetapkan. Ya, jadi di berapa batokan derajat pun kalau secara hisab kan diukur tuh sekian derajat. Kalau di hadis simple, ya nggak pakai derajat-derajatan, yang penting kelihatan, mau besar mau kecil, ya. Mau besar mau kecil udah tampak, ya udah gitu. Jelas ya? Nanti kita buka kalau ini supaya nggak bolak-balik, saya terangkan ini dulu, ya. Tapi ini kita bicara tentang dasar patokan secara teoritis ilmiah, ya. Jadi ini bisa terlihat teman-teman sekalian, baik secara langsung dengan pengamatan kalau besar hilalnya, apalagi di atas 5 derajat, 6 derajat, 7 derajat ya jelas kelihatan lah. Ya kadang-kadang dibikin warna tuh dalam ilmu astronomi sekarang itu. Peta dunia dibikin, bikin warna. Saya lihat kemarin tuh teman mengirimkan yang aktual yang sekarang. Ada warna putih yang potensialnya kecil sekali probability untuk terlihatnya. Ada yang warna coklat, ada yang warna biru, ya, ada yang warna jingga dan seterusnya. Itu diberikan gambaran potensial terlihat. Ini dasarnya seperti ini. Nah artinya apa? Kalau di bawah ini, visibility-nya kemungkinan untuk terlihatnya itu kecil. Ya, secara hitungan ya, secara hisab. Ya. Secara hisab. Jadi kalau di atas ini ya, ke sini itu sangat besar kemungkinan terlihatnya. Dari aspek kalau mengacu kepada perpaduan hisab dan ru'yat, artinya menentukan tanggal 29 menggunakan hisab dan melihat kemungkinan-kemungkinan terlihatnya dengan ukuran-ukuran hisab. Tapi kalau kita ingin terapkan ru'yat murni seperti hadis menyampaikan, ini udah enggak ada ukuran, yang penting tanggal segitu lihat. Mau lihat langsung di titik-titik tertentu dengan ketinggian tertentu ya di atas permukaan laut, atau kemudian bisa menggunakan alat Sederhananya kalau kata hadis, ini nggak pakai ukuran ini. Kelihatan, ada dua orang saksi menyatakan terlihat, tetapkan esoknya Ramadan. Nggak kelihatan, ya sudah. Prinsipnya begitu. Nggak kelihatan, genapkan. Simple sekali, simple. Jadi nggak melihat patokan-patokan ke sini. Mau sekian derajat itu terserah, silahkan Anda menghitung. Tapi kalau menggunakan hisab murni, keluar, lihat. Oh, kelihatan. Yakin? Yakin terlihat. Saksi ada? Ada. Tetapkan. Udah, besoknya puasa. Ini nggak kelihatan. Udah. Fa'in uhmiya alaikum atau fa'in rubiya alaikum. Ada dua diksi, dua redaksi. Fa'in rubiya atau fa'in uhmiya alaikum. Kalau terhalang, nggak mampu melihat kondisi cuaca atau yang lainnya, misalnya, udah, fa'akhmilul iddah thadathin. Genapkan bilangan Sya'ban itu 30 hari. Simple. Jelas ya? Baik. Ini gambarannya. Tapi penting ini saya tampilkan nanti untuk memberikan satu perbandingan dengan hisab. Hisab. Ini hisab yang saya bulati. Ini ru'yat nih hisab. Hisab tidak mengacu kepada batas-batas ini. Ya, karena hisab itu gambarannya menghitung. Kalau sudah dihitung, dan dari hitungan presisi tinggi dengan akurasi tinggi itu, ya, dengan akurasi yang sangat tinggi, seperti sholat sekarang kita lakukan dengan menggunakan jam itu, yang penting ini di atas nol. Kalau ini sudah dihitung dengan akurasi tinggi, keadaan hilalnya sudah kemudian ya dihitung dengan akurasi yang tinggi tadi, presisi tinggi, berada di atas 0 derajat ini, di atas 0. Kalau di atas 0 kan sudah pindah waktunya. Sudah pindah hari, pindah waktu. Maka tidak akan mengacu ke sini. Yang penting dia di atas 0. Mau 1 derajat, mau 2 derajat, atau 3 derajat, mau bisa teramati atau tidak, hisab itu yang penting diketahui bahwa keadaannya sudah berada di atas itu. Sudah berada di atas ini. Misalnya 1 derajat nih, ya sudah kan di atas 0. Di atas 0. Kalau ada jam misalnya, ya kita punya jam. Ini jam 12, jam 00, itu kan? Yang ini jam 6 kan? Itu kan? Di sini ada jam 3, sini jam 9. Tadi kan baik-baik. Ini kan kalau menggunakan batasan tengah malam untuk berpindah, ya. Ini yang menitnya. Ini yang jamnya 00. Ini ada detiknya, ada detiknya. Ini jam 12.00, jam 00.00. Ya, jam 12.00. Baik, detiknya udah pindah nih. Pindah ke 01 misalnya. Ya. 02 dan seterusnya. Pindah ke 01, berarti udah pindah waktu kan? Udah pindah hari kan? Baik, tengah malam nanti nih secara Masehi kan kalau kita hitung tuh untuk menunjukkan peredaran waktu dan ini mengukur ke matahari nanti jam 12.00 kita lihat jamnya tuh. Udah pindah detiknya. 00.01, 12.01. Ini menunjukkan hari udah pindah kan? Nah, hisab itu begitu. Yang penting dia udah pindah waktunya, ya sudah berganti hari, sudah berganti waktu. Nah, persoalannya adalah ketika ada metodologi yang pertama di sini, ya harus melihat dan ini menjadikan patokan ru'yat, sedangkan yang ini hisab, bertemulah misalnya di satu tempat seperti di Indonesia nih. Ya, ada yang menerapkan pakai hisab, ada yang menerapkan pakai ru'yat. Dengan kondisi apa? Kondisi ketika dilihat, kemungkinan ini derajatnya, misalnya di atas 0 ini, ketika hisab menghitung, wah ini 5 nih, 5 derajat nih. Ini insya Allah akan aman. Baik yang pakai madzhab ru'yat ataupun hisab, pasti puasanya bersamaan. Gak mungkin beda. Karena yang melihat tuh, ya dimungkinkan kemungkinan besarnya itu terlihat, kalau pasti kan ngelihat dulu. Gak bisa dari awal kita bilang terlihat, tidak. Dilihat dulu, baru pasti. Tapi kalau di atas ini teman-teman, ya di atas 0 derajatnya naiknya sampai dengan 5, 4, ya 3, 4, 5 gitu, itu kemungkinan besarnya tinggi. Ya, visibility-nya tinggi. Karena kemungkinan besarnya tinggi terlihat, maka yang ru'yat pun potensial besar akan melihat. Ya, karena itu ketika ketinggian hilalnya berada di atas 2 derajat, misalnya ke atas tuh ada 3, 4, 5, maka dimungkinkan akan seragam semua antara dua madhab ini, baik yang menggunakan ru'yat ataupun menggunakan hisab. Ini akan sama. Yang jadi persoalan adalah kalau batas terlihatnya ini rendah, gitu kan? Ya, batas terlihatnya ini secara ilmiah ya, batas terlihatnya rendah ini dimungkinkan akan sulit untuk terlihat dan ternyata tidak terlihat gitu. Tidak terlihat sementara secara hisab ini sudah naik, misalnya di 1 nih. Ya, 1 ke 2 lah ya, 1 ke 2 itu, 1 ke 2 nih. Ya. Ini kan secara hitungan ini sangat kecil kemungkinan. Walaupun praktek ru'yat itu nggak ngelihat hitungan. Kan hitungan itu hisab namanya. Kalau digunakan acuannya hitungan, ngapain meru'yat gitu kan? Ya, ru'yat itu kan melihat secara langsung aja. Lihat. Nggak ngelihat kondisi-kondisi ini. Nggak peduli apakah sekian derajat. Yang penting dilihat. Kelihatan, tetapkan. Nggak kelihatan, genapkan. Kan prinsipnya begitu. Ya. Tapi sudut pandang ini memberikan kesan kepada kita. Kalau ini di bawah ini, ada kecil kemungkinan terlihat. Akhirnya yang jadi persoalan ketika melihat tidak kelihatan, karena visibility-nya itu sangat kecil sekali. Sementara yang ini hisab sudah menghitung akurasinya dengan akurasi yang tinggi, udah di atas ini. Gambarannya begini nih, gambarannya. Ini ada jam lagi nih tadi. ya kan? Jamnya pakai manual. Ini yang menunjukkan kepada jam dan menit masih di 12, di 00. Sementara detiknya udah pindah ke 1 detik. 1 menuju 2 detik. Kita ngelihatnya dari jauh. Ya, dari jauh tuh. Gak kelihatan tuh detiknya pindah. Taunya masih di jam 12 tuh, belum pindah. Tapi yang pakai hisab, dia bilang di jam digital saya udah pindah. Digital saya udah menunjukkan pindah. Makanya jadi persoalan, yang melihat gak kelihatan ini pindah, sementara yang pakai digital udah tahu itu pindah. Nah, maka di sini kemudian, apa yang terjadi? Terjadi ini potensial yang menggunakan ru'yat. Ini akan menggunakan patokan ru'yat untuk memulai puasa, dia akan menggenapkan Sya'bannya dari 29 jadi 30. Ya. Kemudian yang menggunakan hisab, teman-teman sekalian, maka dia akan menjadikan hari pertamanya, esoknya sebagai hari pertama. 29 ini akhir Sya'bannya, maka besoknya adalah hari pertama di bulan Ramadannya. Karena melihat bahwa pengamatan yang dilakukan ya dari sudut pandang hisab dengan hitungan-hitungan dari keadaan sebelumnya menunjukkan bahwa posisi hilalnya sudah di atas derajat. Jelas sampai sini? Nah, ini yang menjadikan kemudian potensial ada yang memulai kalau dengan hisab harinya bisa hari pertamanya. Kalau konteks sekarang misalnya Jumat nih, Jumat kan sekarang tanggal 29 nih. Ini pasti nih sore insyaallah ini ya. Insyaallah sore ini akan ada pergerakan-pergerakan untuk pengamatan. Ruya, karena ijtimanya hari ini tanggal 29. Ya, dan nanti akan ada sidang isbat kan di pemerintah untuk menetapkan, ya kan? Ya, secara nasional. Ini nanti pada maghrib akan ada pengamatan posisi saat ini. Hanya nanti dari dua ragam, ya, dua cara pandang tadi yang pakai ru'yat dan menggunakan hisab untuk pengantar ru'yat, juga menggunakan hisab, ini murni, ini wujudul hilal, yang penting hilalnya tampak, yang ini menggunakan ru'yat. Nanti kalau terjadi ini, ya, dengan ketinggian tertentu misalnya, terlihat aman. Ya, aman itu dalam arti dua versi ini, dua ragam, bukan versi ya. Dua metode, dua cara ini akan bersamaan berlangsungnya. Tapi kalau sekiranya yang satu mengatakan tidak terlihat nih secara ru'yat, yang hisab mengatakan sudah masuk, maka nanti yang ikut metodologi ru'yat, memulainya akan menggenapkan Sya'ban menjadi 30. Jadi Sabtunya masih Sya'ban, hari ke-30. Ahadnya baru dimulai, hari pertama. Gak usah pakai cocok logi. Nanti kalau misalnya memilih ru'yat, jangan cocok logi. Itu kan Ahad itu hari pertama. Jadi pertama Ramadan itu Ahad. Gak usah. Bukan itu ilmu yang kita terapkan. Ya. Jelas ya? Jadi kalau dia menggunakan ru'yat, patokannya, maka ru'yat. Konsisten aja ru'yat. Gak kelihatan, sudah. Genapkan. Genapkan. Kemudian Sya'bannya di 30. Mulainya hari Ahad. Itu menggunakan ru'yat. Jelas? Nah, kemudian kalau pakai hisab, melihat misalnya nanti nih kondisinya. Kondisinya berdasarkan data hasil hisab yang dilakukan, ya, kemudian dilihat data hasilnya telah melalui 0 derajat, melewatinya nih. Tapi nggak bisa terlihat, karena di atas ini kecil sekali gitu kan, naiknya ke 1, mau ke 2 misalnya kan. Maka apa yang terjadi? Dia akan tetapkan, yang penting di atas 0 sudah pindah. Maka Sabtunya akan dimulai sebagai hari pertama, Sya'bannya 29 hari. Ya kan? Ini berdasarkan apa? Metodologi yang digunakan, bisa pakai ru'yat, bisa pakai hisab. Karena dua-duanya dibenarkan acuannya oleh Quran, ya, kemudian juga oleh hadis, maka simpel saja bagi umat Islam sederhana. Ya, mau pakai ru'yat silahkan, mau pakai hisab silahkan. Ya, hanya mengawalinya mungkin di waktu yang tidak sama, tapi kaidah mengatakan, kalau ada dua sudut yang berbeda dari keadaan untuk memudahkan, sehingga ada pemahaman yang beragam, berbeda, maka kaidahnya mengatakan, keluar dari dua hal ini menuju kepada satu yang pokok. Apa yang pokoknya? Puasa. Yang penting puasanya. Jadi yang mau pakai ru'yat silahkan, yang mau pakai hisab silahkan, yang penting sama-sama puasa. Kan gak ada perbedaan memulai puasanya, sama-sama tanggal 1. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz kapan puasanya? 1 Ramadan. Ya, kalau Anda mau pakai ru'yat silahkan, yang penting 1 Ramadan, jangan tanggal 2. Kalau Anda mau pakai hisab silahkan, yang penting 1 Ramadan. Ya, penetapan 1 Ramadan ini bagi menggunakan hisab, ru'yat itu silahkan, mana yang mau digunakan. Sama aja sekarang kalau mau gunakan patokan tongkat misalnya, ya, untuk waktu sholat silahkan, nanti kan akan berbeda dengan yang pakai jam. Ya, itu sederhananya gitu ya, gambarannya seperti itu. Jadi kita tuh umat yang nyaman, yang enak, yang simple gitu kan. Semua kondisi ditampilkan kepada kita. Ini cara pandangnya harus dengan cara pandang agama. Bukan dengan cara pandang kita, oh kenapa sih beda ini, beda itu, kenapa begini. Ya sederhana saja, sebetulnya kan metodenya berbeda. Kenyamanannya, enaknya yang mana. Ya yang salah itu yang keluar dari zona ini. Sekali lagi, kalau pakai Roro Jonggrang, Roro Kidul, macam-macam, datang pakai jilbab, mengatakan dimulainya, ternyata udah telat sehari, mulainya Kamis, misalnya, nah itu yang salah. Ya kan? Nah, jadi cuma dua ini aja, kalau nggak pakai ru'yat, pakai hisab. Nah, ada sih usaha, gitu kan, untuk mendekatkan ini. supaya ada garis batas yang bisa kemudian jalan tengah yang bisa mempertemukan dua ini antara ru'yat dengan hisab gitu kan. Nah, udah ini ru'yat tuh kelihatan benar. Hisab dihitung dengan hitungan yang akurasi tinggi. Turunin deh kelihatannya dari jadi mungkin dilihat. Turunin kelihatannya jadi mungkin dilihat. Mungkin tuh bahasa Arab sebetulnya, mungkin. Dari kata amkana yumkinu, imkanan. Jadi muncullah namanya imkanu ru'yat, kemungkinan dilihat. Ru'yat kelihatan. Mungkin diru'at, ru'yat kemungkinan diru'at, imkan ru'yat. Ya. Maka diambil batasnya. Kalau ini di atas 0, taruhlah 1 misalnya kan, yang batas yang paling mudahnya lah. Kalau 0, sekian kan juga lewat, tapi yang paling gampang sebut 1 lah. Ya. Dan kemudian ini batas mabimsnya yang paling sederhana 3 kan. Yang potensial dimulai dasar terlihat dari 3. Udah ambil aja antara 1 dengan 3, ambil tengahnya 2. Kan? Maka muncullah kemudian ya usulan untuk menetapkan batas paling itu kan standar yang kemungkinan terlihat di Indonesia 2 derajat. Tapi bukan ru'yat murni, imkanu ru'yat, yang mungkin bisa terlihat. Ya. Maka kaidahnya dibangun untuk menjadi jalan tengah ini. Apa kaidah yang dibangunnya? Kalau sekiranya ada ketinggian 2 derajat, ya, 2 derajat, walaupun dilakukan ru'yat dan tidak terlihat misalnya, terlihat alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak terlihat, maka karena sudah masuk pada batas 2 derajat secara hisab, maka dianggap ini dimungkinkan bisa terlihat. Ya, dihukumi bisa terlihat. Jadi dimulai persamaan, tetapkan besoknya untuk puasa. Tapi kalau di bawah 2 derajat, misalnya 1,5 gitu kan, atau 1 gitu kan, 1 menuju ke 2, ya walaupun ada yang mengatakan saya melihat gitu kan, tapi karena dipahami oleh hukum hisab, itu sangat tidak dimungkinkan untuk dilihat, ya maka walaupun ada yang melihat, tidak diakui ya proses penglihatannya, ru'yatnya, tetap tidak diakui, tidak ditetapkan, dan dinilai sebagai tidak terlihat, maka digenapkan sya'bannya di 30, kemudian Ramadannya, lusanya. Ini mencoba untuk memahami sebagai jalan tengah. Tapi ini juga nggak mudah. Dan ini juga akan munculkan sudut pandang baru. Kalau begitu ngapain ada hisab, ngapain ada ru'yat? Dalam konteks ini maksudnya gini prakteknya. Kalau Anda pada 2 derajat, kan? Kemudian setelah itu tidak terlihat, ya, atau misalnya tidak terlihat, potensial tidak terlihat, dianggap terlihat. Lalu kalau di bawah itu pun, di bawah 2 ternyata terlihat, misalnya ada yang melihat walaupun kecil tapi terlihat, misal gitu kan, dianggap tidak dilihat. Itu kalau sudah dianggap tidak dilihat, ketahuan, nggak bisa dilihat, ngapain dilihat lagi gitu. Ini persoalan juga di sini. Jadi ini kritik yang munculnya sebagai masukannya, nanti kehisab enggak, karuyat juga enggak. Ya, kompleksitas yang muncul ketika dikaitkan dengan hadis. Sedangkan hadis kan ilatnya, sebabnya melihat itu untuk mengetahui, kelihatan tetapkan, nggak kelihatan, udah gitu. Nah ini jadi kompleksnya di situ. Jadi akhirnya apa? Yang mengambil jalan tengah ini pun ya belum tentu jadi solusi lagi gitu. Akhirnya menemukan perdebatan tersendiri. Jadi kalau saya sih sederhana aja. Udah, yang mau pakai ru'yat, pakailah ru'yat, silakan. Yang mau pakai hisab, gunakan hisab, silakan. Simple saja. Ah, nanti pemerintah tinggal mengakomodir keduanya ini dan mengumumkan kepada masyarakat. Itu yang paling hebat. Dulu Kabinet Pembangunan ke-6 tahun 1993 tahun sampai 1998. Itu saya masih kecil tuh, di waktu SD itu saya seringkali sudah mengamati tuh. Ya dulu kalau nggak salah menterinya Pak Tarmizi Tahir ya, kalau nggak salah itu. Karena saya lihat di TV itu, di TVRI waktu itu, ya itu Pak Tarmizi Tahir, Dr. Tarmizi Tahir. Itu di Kabinet Pembangunan 6 tahun 1993 sampai 1998. Ya, itu di kisaran tahun 95 kalau nggak salah, 96-an tuh saya melihat itu. Karena 97 saya ke Garut, ya. Di TV masih lihat saya pengumumannya bagus sekali. Ya, jadi di antara dua ini diakomodir oleh pemerintah. Pemerintah kan harus menetapkan salah satu. Ya, untuk mengumumkan secara nasional bagi masyarakat pada umumnya. Cuman kan nanti yang memilih hisab dengan ru'yat juga nggak sedikit kan. Ya, misal kalau dalam konteks ini di Indonesia lah, taruhlah misalnya ke ormas. Ya, yang ormas. Metode pertama kan, memahami ru'yat sebagai bagian dari ibadah, menjadikan hisab sebagai pengantar ru'yat. Kan pada umumnya di NU misalnya kan. Wujudul Hilal kan Muhammadiyah menerapkan itu. Kan di bawah itu juga puluhan juta gitu kan yang mengikuti metodologi itu. Di luar itu juga yang tidak ikut ormasnya juga setelah mendapatkan pencerahan tahu mana yang paling simpel untuk dipilih. Maka apa sikap bijak yang diambil oleh pemerintah? Dulu pernah dicontohkan, saya ingat betul tuh. Ya, pemerintah menetapkan dengan ini bahwa Ramadan berdasarkan sidang isbat yang telah berlangsung, diskusi dengan para ulama-ulama terkait dari kumpulan ormas-ormas Islam, termasuk juga MUI, memutuskan bahwa untuk satu Ramadan jatuh pada tanggal. Misal, gitu kan? Misal, pemerintah menetapkan hari A. Berdasarkan metodologi ini, misalnya yang pertama tuh. Ditetapkan ini. Kalau dalam konteks sekarang, misalnya pemerintah menetapkan hari Ahad. ya, sebagai awal mula untuk memulai Ramadan dalam konteks nasional untuk di Indonesia. Lalu nggak selesai sampai situ. Ya, adapun bagi yang menerapkan metodologi hisab untuk mengawalinya, maka pemerintah memperkenankan pula, silahkan untuk dilakukan sesuai dasar keyakinannya menggunakan hisab, mengawali misalnya di hari Sabtu. Dan sama-sama silahkan jalani dengan tentram, dengan nyaman, difasilitasi dari mulai tarawih sampai dengan ibadahnya. Setelah itu mengucapkan selamat Ramadan tahun sekian, sekian, sekian, selesai. Ya, jadi kita itu sudah terbiasa dengan hal demikian. Ya, ya kalau tidak dipengaruhi ya dengan kondisi-kondisi yang tidak stabil dari segi misalnya politikkah itu atau juga kondisi-kondisi globalkah atau yang lainnya, sebetulnya nggak ada isu-isu yang sensitif. Jadi biasa saja. Ya, jadi kondisi ini yang menjadikan kita itu mengukur keadaan-keadaan agama itu dengan ketentuan syariat ya, yang secara ilmiah juga bisa dijalani. Kalau kita mau mengarah kepada tatanan yang simple, ya bisa aja memilih salah satu. Tapi kan di Indonesia ini mengakomodir setiap nilai-nilai dalam beragama dengan fleksibilitas yang dimungkinkan nyaman untuk dilakukan, termasuk dalam madhab fikih. Kan kalau di Timur Tengah misalnya, terlah di Saudi, kan seragam dari SD diajarin, madhabnya Hambali. Kalau kunut subuh nggak pakai kunut, gitu kan? Ya, kalau tahiyat bagaimana? Itu satu-satu madhab saja. Walaupun yang lainnya dipelajari di kampus, tapi yang diterapkan secara nasional satu. Sehingga potensial perbedaannya tipis, gitu kan? Dan di Eropa juga demikian, madhabnya apa, madhabnya apa. Dalam konteks Ramadan udah jelas, satu udah. Tapi di kita kan semua di cover. Karena undang-undang pun, kalau dalam konteks beragama kan menaungi semuanya gitu. Pasal 29 ayat 2 itu, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah ini barangkali usulan dari kita yang bisa ditampilkan adalah bagi umat Islam seluruhnya memahami lagi dalam konteks kita beragama, berkehidupan dan menjalani syariat. Yang kedua, pahami dengan detail. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang paling penting. Allah menguji kita dengan berbagai aktivitas beribadah, bermuamalah, berakidah dan sebagainya itu dengan dasar iman. Dengan dasar iman. Jadi yang dilihat oleh Allah itu bagaimana kesungguhan kita untuk menunaikan perintahnya. Sedangkan ini hakikatnya adalah kemudahan bagi kita untuk memilih, menjalani. Tapi kesungguhan kita untuk menunaikan puasa, keimanan kita untuk menunaikan ibadah sholat itu yang dilihat. Itulah yang menjadikan firman Allah di Al-Baqarah ayat 143 itu turun ketika ada kasus viral, turun perintah berubah kiblat di Al-Baqarah 144. Ya qad nara taqallaba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu kan ketika Nabi keluar dari wilayah Madinah, kemudian tiba waktu salat, beliau salat di pertengahan turun ayat itu, berubahlah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al Haram, berubah ke Ka'bah. Maka ketika turun ayat itu, orang-orang yang salat di tempat lain sudah di Madinah yang pada waktu itu enggak ikut Nabi, itu kan kalau ikut semua kan kosong Madinah, kan? Nah, yang ada di Madinah enggak tahu ayat itu. Jadi ketika pulang rombongan ini ke Madinah, disampaikan ada ayat turun, di sini mengatakan, waduh, waktunya udah berganti, kami nggak dapat waktu sholat yang tadi. Bagaimana status sholat kami? Ya, kalau diilustrasikan, turunnya misalnya di waktu zuhur, begitu berangkat, sudah lewat zuhur, sudah masuk asar. Yang ini nanya, sholat zuhur kami bagaimana? Masih menghadap Masjidil Aqsa. Sementara pada waktu itu, kiblat sudah berubah ke Masjidil Haram. Turunlah kemudian Al-Baqarah, yang ayat 143-nya, ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, sampai ditemukan kalimat ke ujungnya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah enggak menyia-nyiakan ibadah yang kamu tunaikan dengan iman kalian. Jadi salat di situ disebut dengan iman. Ya wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Salat disebut dengan iman karena patokan dasar menunaikan ibadah itu karena imannya. Jadi Allah enggak akan lihat ya keadaan kita menunaikan puasa Ramadan itu berdasarkan hisabnya atau ru'yatnya, tapi berdasarkan keimanan kita yang menunaikan dengan benar. Karena itulah ibadah puasa dibuka dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Hei orang-orang beriman, imannya itu yang mendorong kita untuk puasa. Mau pakai ru'yat silahkan, mau pakai hisab silahkan. Yang salah itu yang enggak puasa, satu itu. Yang kedua yang ribut, padahal sedang puasa malah ribut. Padahal kata Nabi di hadis yang kemarin kita bahas, wa in mar'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaimun inni shaimun. Kalau sedang puasa ada provokasi yang tidak nyaman menjadikan kita berselisih, katakan saya sedang puasa, enggak selayaknya ribut. Mungkin hikmahnya kenapa ini diterapkan di kita dua-duanya untuk melatih kita lebih berkualitas. Supaya terbangun jiwa toleransi yang tinggi, pemahaman yang baik tentang agama, gitu kan? Sekarang kita harus berubah. Masa mau ada kondisi begini tiap tahun berdebat terus dan sebagainya? Kan itu tidak selayaknya untuk terjadi, gitu kan? Kalau sudah paham begini, kalau sudah mengerti itu sudah. Justru bertengkar, berselisih, apalagi saling mengangkat satu dengan yang lainnya dan mereduksi pemahaman lain, gitu kan? Ya, atau bahkan menegasikan, ya, menepikan, merendahkan dan itu yang merusak kualitas puasa. Itu yang justru bisa berpotensi membatalkan puasa. Jadi dari itu kita pahami, kita jalani. Sekarang persoalannya Ustaz, tahun ini bagaimana? ketinggian hilalnya seperti apa gitu kan. Nah, berdasarkan data hisab untuk wilayah Indonesia itu ketinggian hilalnya pada saat ini itu antara 1 ke 2 derajat. Jadi di antara 1 ke 2. Jadi ini ada potensial. Potensial nanti dalam pengamatan itu potensial tidak terlihat gitu ya. Potensial di beberapa wilayah. Dan ada potensial terlihat karena nanti ada yang di atas 2 juga. 2 sedikit ke atas. Jadi antara 1 ke 2 ini. Tinggal nanti bagaimana yang diberlakukan. Apakah ru'yat murni? Kalau ru'yat murni berdasarkan hadis, kalau ada orang melihat ya sudah tetapkan. Dimanapun itu. Yang penting ada 2 saksi. Saksi menyaksikan kelihatan. Ya, jadi di sini jangan dipakai lagi data hisab kalau untuk ru'yat. Ini kan masih di bawah 2 derajat. Ini Anda tuh mau meru'yat apa mau menghisab? Kalau mau menghisab ya udah enggak usah bergantung kepada itu, hisab aja dipakai. Kalau mau meru'yat yang penting orang bilang kelihatan, karena ada beberapa titik, banyak sekali itu ratusan titik. Ya, jadi kalau nanti di titik tertentu misal ini Bekasi enggak kelihatan nih. Ya, hilalnya mana? Enggak ada. Itu mungkin di atas Kiai, bukan. Itu security Pak Hilal namanya. Ya, ini yang dilihat hilal enggak kelihatan, enggak nampak nih, enggak kelihatan. Tapi mungkin di Kalimantan sudut yang lain ya itu mungkin kelihatan, mungkin nampak gitu. Nah, ketika nampak walaupun kecil, maka babnya muncul di hadis Muslim. Ya, mau besar, mau kecil, sepanjang itu kelihatan, tetapkan. Ini kalau mau pakai yang murni. Ya, jadi jangan terjebak pada dilema di antara 2 cinta. Mendua tapi nggak pasti gitu. Ya, mau pakai hisab nggak dilakukan, mau pakai ru'yat malu-malu. Nah, itu akhirnya nggak jelas. Jadi kalau mau pakai ru'yat, ya ru'yat. Lihat aja, pakai hisab, pakai hisab. Sederhana, sesimpel itu. Ya, puasa itu sederhana bagiku. Ru'yat atau hisab, sudah. Ya, jadi kalau pakai ru'yat, hisab. Ini kita lihat di kitabus siam ya. Di kanan bawah kalau nggak salah nih. Nah, ini betul. Subtopik yang ke-6. Di subtopik yang ke-6 halaman 316. Ya, catat alamannya nanti scan ya. Upload supaya literasi jamaah kita bertambah. Ya, ini paling kanan bawah. Subtopiknya bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamu muslim babu bayani annahu la'tibara bikibari. La'tibara bikibari al-hilali wala saghirihi. Ya, ya. Bab subtopik yang menerangkan bahwa la i'tibara ya bikibaril hilal wala saghirihi, tidak ada satu persoalan ya pada acuan besar kecilnya hilal, yang penting kelihatan. Nah, ini ada kasus di eranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ada jamaah umrah kemudian yang berangkat pada saat itu ketika mengatakan enggak kelihatan, ternyata mereka melihat itu kan. Ya, ini ada perbedaan pendapat nih. Ini Ibnu Thulus, ini usianya masih kecil kelihatan penampakannya. Ini enggak, ini ada. Maka ketika dikonsultasikan kepada Ibnu Abbas, jawabannya apa? Jawabannya bilailatin, kata beliau itu, kalian jangan berdebat masalah ukurannya segini. Kalau kelihatan, ditetapkan. Kalau nggak kelihatan, ya sudah gitu. Nah, jadi jangan sebetulnya, kalau masukan ya, ini kan masukan dari kami gitu. Kalau mau konsisten, ru'yat ya ru'yat, udah selesai ru'yat. Data hisab dipakai untuk meru'yat. Tapi kalau ada yang mengatakan persaksian, menyaksikan hilal. Ada tampak gitu kan, dengan saksi begini. Dan dibuktikan persaksian ini teruskan misalnya ke Kementerian Agama. Lalu di situ disidangkan. Kalau sudah kelihatan begitu, tetapkan. Karena disumpah itu. Kan saksinya disumpah, selesai. Jadi jangan dikatakan, nggak bisa, karena di bawah 2 derajat, itu nggak kelihatan. Ya, bagaimana bisa begitu? Anda menugaskan dia untuk melihat, ketika dia melihat, Anda mengatakan, itu nggak mungkin kelihatan. Kan dia yang melihat. Kan sudah disumpah gitu. Nah, ini kondisi-kondisi yang menurut kami itu harus ditetapkan di situ. Sederhana aja. Jadi kalau ini dilakukan, simple. Ya, seperti sholat yang kita lakukan kan nggak ada persoalan sekarang. Ya, sholat nggak ada masalah. Yang sekarang Bekasi adzan, Depok belum adzan, gitu kan? Ya, Bandung sudah adzan, kemudian Banten, Pandeglang belum adzan, kan gak ada masalah gitu. Ya, sama-sama sholat subuh, sama-sama sholat duhur, dan sama-sama saling melengkapi. Yang penting kita jalani dengan iman. Kondisi sekarang ketinggiannya di antara 1 ke 2, jadi potensial kemungkinan ini bisa terjadi. Tapi ya kita berharap untuk semuanya memahami bahwa ibadah puasa kita akan mulai, siapkan diri kita, ikhlaskan niat kita. Dan mulai malam ini teman-teman sekalian, kita pun di official akan berlangsung program untuk Ramadan. Jadi mulai malam ini kita akan masuk program untuk ada program malam nanti tilawah, nanti ada program untuk taklim di sahur, ya ada menjelang buka, ada di duha, lengkap nanti insya Allah telah kita siapkan sehingga Ramadan kita bisa isi dengan hal-hal yang bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menjadi kewajiban kami untuk menerangkan. Dan hari ini akan ada sidang isbat itu menetapkan, ya, dan akan berkumpul. Maka apapun yang kemudian diputuskan, silahkan teman-teman setelah saya jelaskan ini, diambil yang paling menenangkan, paling meyakinkan, jangan banyak berdebat, jangan banyak macam-macam, ya, lakukan saja yang nyaman, jalani puasanya, dan itu paling sehari dua hari, udah gitu kan puasa lagi jalan. Dan biasanya kalau awalnya berbeda, akhirnya sama. Ya, pada akhirnya terasa indah gitu. Biasanya awalnya berbeda, akhirnya sama. Kita sudah melewati siklus 6 tahunan. Siklus 6 tahun yang semuanya sama. Puasanya sama, kemudian Idul Fitrinya sama. Itu 6 tahunan seperti itu. ada siklus itu dalam pergerakan-pergerakan masa-masa kita beraktivitas. Nah, sekarang akan kembali ke waktu-waktu yang biasa lagi. Saya kira itu ya, jumpa kita di hari ini sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam rangkaian persiapan-persiapan Ramadan. Insyaallah di sore ini sudah masuk praktek doa yang di At-Tirmidzi yang sudah kita sampaikan. Ya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Jangan sampai lupa tuh ya. Kalau sudah lupa kan suka enggak ingat tuh. Ini hari ini prakteknya. Hari ini karena sekarang kan sudah mulai ada proses mulai penampakan hilal. Jadi baca doa itu supaya Allahumma ahillahu alaina, ya Allah, hadirkan awal Ramadan kepada kami bil yumni dengan perasaan tenang. Tidak gelisah, tidak goyah, tidak ribut, tidak macam-macam, kan? Wal iman, kekuatan iman. Jadi apa yang kita yakini kita amalkan dari sini, persiapkan dengan baik. Wassalamati wal islam, kemudian kita selamat, kita sehat sampai akhir Ramadan dan kuat menunaikan ibadah dalam konteks keislaman Rabbi wa Rabbukallah dan dilakukan ikhlas karena Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ini kiranya petunjuk awal Ramadan yang kita bahas secara teoritis sampai dengan pandangan-pandangan ilmiah yang diharapkan dengan itu semua memberikan kepada kita pengetahuan dan perluasan literasi untuk mengetahui awal dan menjalani puasa dengan baik. Demikian teman-teman sekalian, Jum'ah Mubarakah, semoga berkah hari ini. Jangan lupakan sunnah-sunnahnya, surah Al-Kahf, bersalawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersihkan diri dengan baik, banyak-banyak bertobat, jangan lupa doanya. Allahumma kfina bihalalika an haramik, wa aghnina bita'atika an ma'asiyatik, wa bifadlika amman siwak. Dan mohon maaf kalau sampai hari ini banyak hal-hal yang kurang baik yang saya lakukan, kemudian juga kata-kata yang kurang tepat untuk diungkapkan, dan mungkin kurang ilmu juga untuk bisa memberikan bimbingan yang baik. Saya mohon dengan segala kerendahan hati, mohon dimaafkan. Hal-hal yang memang mutlak dianggap keliru, salah, saya mengakui itu keliru, itu salah, tidak usah diambil dan jangan diikuti, tinggalkan. Ambil yang hal-hal yang baik, yang sesuai, yang benar untuk bisa dilakukan. Jikapun ada kebenaran, ada kebaikan, itu bukan dari saya. Allah yang berkehendak, semua bersumber dari Allah. Dari kemuliaan petunjuk Rasulullah SAW, syukuri itu semua, dekatkan diri kita kepada Allah. Dan saatnya kita berkonsentrasi untuk memperbaiki keadaan diri kita dan menikmati Ramadan sesuai dengan apa yang telah Allah tunjukkan kepada kita semua. Terima kasih, saya menyayangi Anda semua karena Allah. Mohon doanya juga. Dan jangan lupa teman-teman, kita sedang menyiapkan pesantren yang jadi satu acuan utama yang diharapkan bisa memperkaya nanti hazanah pemikiran dan juga persiapan dan kelengkapan ta'lim kita di masa-masa yang akan mendatang. Semoga bisa disempurnakan, tuntas pembangunannya dan selesai, kemudian kita bisa menikmatinya, dan ta'lim juga bisa dilakukan offline di pesantren yang dimaksudkan. Demikian, terima kasih. Mari kita bermohon kepada Allah dengan ketulusan diri kita semuanya. Semoga hari ini dan selanjutnya berkah untuk kita semua. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك يا الله كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك كما علمتنا أن نشكرك حمدا شاكرين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم يا الله نصلي ونسلم على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام متصل بنا اليوم خاصة يا أرحم الراحمين أو في كل الأوقات عامة يا الله ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اكفنا بحلالك عن حرمك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك اللهم اجعلنا من المؤمنين الصائمين المؤمنين المتقين المصلين الحقيقيين برحمتك يا أرحم الراحمين الحقنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيئا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا kepada guru kita semua Ustaz Dr. Adi Hidayat RCMA. Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap sujud kita, di setiap doa kita, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan beliau beserta keluarga, memberikan kesehatan dan juga umur yang panjang dalam ketaatan, juga memudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Amin. Dan tidak lupa kita bermohon kepada Allah SWT, semoga Allah senantiasa mengampuni dosa dan kesalahan kita semua, menjadikan ilmu yang disampaikan pada hari ini ilmu yang bermanfaat, sehingga kita dimudahkan untuk bisa memahami juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tidak bosan kami mengingatkan bagi teman-teman mahasantri yang sudah terdaftar dan sudah memiliki perangkat belajar Mira Institute untuk bisa mengaktifkan akunnya dengan cara login di website resmi Mira Institute. Silakan masuk ke mira.quantumakhir.com. Di halaman utama, teman-teman bisa tekan tombol login, lalu gunakan username-nya berupa email dan juga password-nya berupa nomor telepon yang sudah teman-teman daftarkan sebelumnya. Penting bagi teman-teman untuk bisa mengaktifkan akunnya agar data teman-teman bisa terbaca oleh sistem kami. Dan insya Allah jika kesempatan tiba untuk melakukan kajian offline, teman-teman berkesempatan mendapatkan undangan untuk menghadiri kajian tersebut. Dan teman-teman juga bisa menikmati setiap fitur-fitur yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute, seperti mendownload kitab-kitab rujukan, ataupun materi yang sudah scan dan sudah di-upload oleh tim admin. Teman-teman juga bisa mereview kembali video pembelajaran di Mira Institute secara utuh dari awal pertemuan sampai dengan hari ini. Dan teman-teman bisa mengevaluasi pemahaman teman-teman dengan menjawab beragam macam pertanyaan yang sudah disajikan di website resmi Mira Institute. Dan bagi teman-teman yang baru tergabung, kami himbau untuk bisa mengikuti pembelajaran dari awal pertemuan secara bertahap. Pertemuan 1, lanjut ke pertemuan 2, dan seterusnya, agar pemahaman teman-teman bisa lebih maksimal. Dan pertemuan 1 dengan pertemuan lainnya bisa tersambung, juga terkorelasi pemahamannya. Jangan lupa untuk ikuti ujian di setiap bab, di setiap babnya, agar teman-teman bisa lanjut ke bab berikutnya dan mendapatkan kesempatan untuk tergabung di sesi Zoom bersama guru kita, Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Jangan lupa untuk join di grup resminya Mira Institute yang ada di Facebook dan juga Telegram, agar teman-teman selalu update terkait dengan informasi seputar kegiatan di Mira Institute. Teman-teman juga bisa mensubscribe YouTube channelnya Mira Institute. Pastikan logonya sama seperti yang ada pada layar teman-teman sekalian di bagian kiri atas untuk mengambil manfaat yang secara umum ingin mengambil manfaat dari pembelajaran Mira Institute. Dan teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Adi Hidayat Official agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari guru kita Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap notifikasi terbaru bisa langsung masuk ke perangkat teman-teman sekalian. Dan bagi teman-teman yang ingin mengambil peluang ataupun kesempatan dalam pembangunan pesantren Mira Institute, teman-teman bisa menyalurkan melalui rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Mahat Islam Rafi Akhyar dengan kode bank 451 dan nomor rekening 111444142 seperti yang sudah tertera pada layar teman-teman sekalian. Baik, terima kasih. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Saya Fadil, mewakili tim Mira yang bertugas. Jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.